die Kante! Oh. Kuncine lawang surga ora ana lafadznya la ilaha illallah muhammadur rasulullah gusti allah kula nyekseni mboten wonten Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walau hawa Allah taala untuk Mbahmu, Mbah Nun dan juga Kiai Kanjeng. Saya mengucapkan Bapak Muhammad Nur Arifin beserta Bunda Novita Ardini pada malam hari ini untuk Forkopimda Kabupaten Trenggalek, yang mana pada malam hari ini tentunya padu membawa pesan positif untuk menuju ke tahun 2020. Semoga nanti di tahun yang baru dengan harapan yang baru, kita semuanya diberikan kebaikan, diberikan murah rezeki dan panjang umur untuk kita semuanya. Kembali kita mengingatkan bahwasannya pada malam hari ini, untuk menutup tahun 2022 dan menyambut tahun 2023, kita bersama-sama di alun-alun dalam acara Kenduri Cinta bareng Mbah Nun, yang mana oleh Pemkab Trenggalek, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan PKK Kabupaten didukung oleh Uprintis Indonesia Tim, MS Glow, KS Dani, Wardah Kosmetik, Leo, Benings Klinik, AAM, dan juga 28 Production. Itu Bapak Ibu hadirin yang berbahagia pada kesempatan yang luar biasa ini. Mari Pak Bupati ini keplok kan, bukan memuja-muja tapi mencintai gitu ya. Engko cek kita hadirkan di forum manapun awakmu ngelompok ngene. Hadirkanlah Allah, hadirkanlah Rasulullah di dalam hatimu ya. Oke, kita buka dulu. Kemudian kita mohon pamarek sing berjumlah kepian. Bendin. Allahu ala Muhammad. Bareng-bareng rek. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya'akum rasulun min anfusikum. Alaihi ma anittum. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu. Wahuwa rabbul alamin. Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Assalatu wassalamu alaika ya mantu koyo ngene iki. Ngono ya. Ku kan Novia iki Novia plus T, Novita. Jadi kurang T. Novita kurang T dadi Novia ngono ya. Oke, Mas Arifin, kita berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Nuwun sembah nuwun sanget kula sekeluarga kalian kanca seluruh jajaran Forkopimda, Pak Wakil Bupati, seluruh masyarakat Trenggalek, sedoyo bungah Mbah Nun kerso teng Trenggalek, ngeramekne Trenggalek, mareng rejeki engkang dodolan, tepuk tangan kagem Mbah Nun kalian Kiai Kanjeng. Keranten beberapa bulan terakhir kula niku nelongso, pomo aku sing duwe dosa kok sing banjir longsor sing kenek masyarakatku Mbah. Mangkane kula kenduri cinta, dungoku mungkin ra mandi, tapi lek dungone bareng-bareng mungkin mandi. Dan kula pun boten gadah amalan, kula ra iso ngejibne kapianku, sing jelas salahku akeh, sing tak harap-harapkan hanya cintanya Allah, welasi Allah, muga-muga Allah paring ampun, muga-muga Allah paring takdir ingkang sae kagem masyarakat kula Mbah. Kula namung sadherma menungso ngelampai amanah kados ngeten iki mboten gampil. Kula kali garwa sak keluarga estu nyuwun pangapunten kathah kirange kalian masyarakat. Napa malih enten sing ngarani kula niki lek goblok ngoten kurang kasar Mbah. Lek cara wong Galek niku mendo Mbah. Bupati mendo. Enek tambang emas 12.000 hektar kok ditolak ngono. Goblok kucluk bupati ngono. Enten sing ngrasani kula, lah wong aku iki kerja adoh-adoh, lah nang kono arep enek rejeki akeh kok marah karo bupati ditolak ngono. Pripun ditolak napa ditampi? Lho. Wis mboten usah kula jelasaken, Mbah. Cuma nenten cerita lucu Mbah kula niku natos dipun dawuhi Mbah kula. Kabupaten Trenggalek seperti kota administratifnya sekarang itu di tahun 1950 diresmikan langsung oleh Bung Karno. Karno pidato ini yang teng mriki niki teng alun-alun niki. Lah simbah kula almarhum niku nembe ijapan, baru nikah. Niku langsung teng alun-alun namung pengin ngerti pidatone Bung Karno. Lah waktu niku kula diceritani le sing tak eling-eling sampai saiki pesene Bung Karno siji, yen wong Galek isih pengin iso netel, alase kudu ketel. Iku sing dipun dawuhaken kali simbah kula. Tapi kula ngenen jaman semonten kok iso ya Bung Karno itu punya pemahaman green prosperity, green economy, ngomong seputar lingkungan hidup yang sekarang orang sering ngomong sustainable development goals atau pembangunan berkelanjutan. Kok wis tau sampai sakmono Bung Karno. Nah tapi PR kula saat niki sing langkung berat Mbah, lek mboten dipun tambang emas e, piye amrih emas ijo, emas biru niku saged ngrejekeni masyarakat. Lah niku beban kula terberat saat niki Mbah. Muga-muga mangke Mbah Nun saged paring suwuk, mugi-mugi sedoyo masyarakat pinaringan lancar, karahayun sedoyo sehat. Sing paling penting nggih niku saat niki kabeh ngemis ranten ya ayuhannas antum fuqara ilallah. Kabeh awak dhewe iki fakir ning hadepane Allah, kabeh awak dhewe ra duwe apa-apa. Kula gak iso ngandelne kabeh program, kabeh kapian wis gak ono sing iso malih tak gawe pertanggungjawaban ning ngarepe Gusti Allah. Namung sedanten nyuwun muga-muga Gusti Allah paring welas, Trenggalek dipun kasihi dening Allah Subhanahu wa taala, dipun angkat derajatipun, diampuni segala dosa-dosanya, jadikan masyarakat yang pandai mensyukur, ditebihaken saking kufur nikmat. Mugi-mugi kula dengan sedaya mangke kali simbah kula kali panjenengan gondelan Mbah Nun mugi-mugi dipun kempalaken teng suganipun Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya. Tak pikir anakku dadak putuku rek. Gondelan aku. Aku karo awakmu bareng lara rek kabeh gondelan klambi Nabi. Dadinya seperti itu ojok gondelan aku ya. Terus soal tambang dan seterusnya itu Kiai Kanjeng menyiapkan semacam singkat untuk menuturkan pemikiran-pemikiran. Ini awakmu mikir linier, seolah-olah tambang emas itu katanya nyugeh no awakmu. Saya ini didelok, saya melingkar, didelok. Itu aturannya ya apa dari pemerintah pusat. Kalau nek emas itu ditambang, wong Trenggalek oleh sing sugeh sopo itu kok, kan gitu kan. Sing oleh rezeki sopo. Dan kok awakmu ketemu jane, penambangan emas di Trenggalek itu sebenarnya menggali rezeki untuk rakyat Trenggalek atau perampokan terhadap hak milik Trenggalek. Ngono ya. Engko awak muruh tadi. Ini kan kayak ayo sinau alon-alon kenduri cinta berarti mubeng ya rek ya. Mubeng. Jadi kalau di Makiyah itu ada pandang, sudut pandang, jarak pandang, lingkar pandang. Jadi ada kenduri pandang ya. Terus ada semua pelaksanaan pembangunan, semua cara berpikir manusia, semua kita mengatur keluarga dari lokal sampai global, kalau bisa pakai lingkaran atau pakai bulatan. Nah, puncak ilmu adalah seperti orang tawaf mengelilingi arah kanan jenenge paradak Cina kaya ning Borobudur zaman abad 6 itu biyen. Nah, awakmu wis oleh rezeki gak karu-karuan kok balik nang Gusti Allah terus tawaf. Nah, bareng. Kenduri cinta itu berarti kan saling mencintai satu sama lain antar banyak pihak. Tidak hanya satu ke, tidak hanya A ke B ke D tok, tapi kan semua. Jadi aku saiki takon cinta sopo nang ta itu. Akhirnya wis menungso cinta sopo. Oke, terus sama manusia oke. Terus alam. Nah, alam terus apa meneh wis? Kita data dulu. Cinta oleh siapa? Olehnya dari sisi awakmu kok menungso ngono ya. Cinta alam kepada sama manusia kepada hewan, binatang, lumayan iki. Jadi kirik-kirik kok cacak mas ajeng termundi mas ngono ya. Wedhus bedangkrik ya cacakmu ngono ya. Karena datang diciptakan Allah lebih dulu dari mana nek jimaiyah gitu itu ya. Terus Rasulullah jin ya kok cintai, jadi jin duduk musuhmu aja kok lebono top lak ditobono ain lama takunu bet ngene kata terus dilebono botol to konsumsi tak lebono botol dhewe kapok kono. Satu cinta yang utama adalah karena Allah mencintaimu maka menciptakanmu yang penuh rahmatnya gitu ya. Terus soalnya yang namanya Nur Muhammad gitu ya. Kalau cinta alam itu berada alam terus kok apa no alam yang mereka kok cintai? Kok rambut ya? Dijaga apanya? Supaya lestari, supaya tidak punah, ngono ya, supaya tidak rusak. Alam itu temanmu, saudaramu, apa alatmu? Alam itu alat kesejahteraan manusia atau teman untuk sejahtera. Kamu mencintai berarti kamu bersahabat dengan alam, betul enggak? Nah selama ini pembangunan di seluruh dunia itu kan alam sebagai alat, betul enggak? Maka eksploitasi penambangan minyak kan disebut manfaatan atau kecurangan terhadap alam. Jadi awakmu di teknologi itu ilmu tentang lingkungan hidup termasuk alam. Kalau alammu kok enggak di luar termasuk awakmu kok alam sih? Alam toh. Ya toh? Alam toh? Ya toh gak melaksanakan kebijakan merapi kate meledos ngekeki kandhani ta gak? Jadi nanti kalau ada apa-apa di galek itu ya, itu aja adik ngersula karo Gusti Allah wis ta mesti mari ngono ana. Kale nek diitung-itung cara awake dhewe kudune sing longsor kan Jakarta to. Kan iku tsunami ngono terus entek ngono ya karepe. Tenggale wong gak lapo-lapo wonge ya lugu-lugu. Lapo sing katik dikek longsor barang kan ngersula kene tapi Allah hitungannya lebih bulat yang lebih tahu secara ruang maupun waktu sehingga apa yang terjadi hanya itu mencelakakan kita itu sebenarnya merupakan rezeki yang masih simpan rahasianya. Awakmu hafal ta asa antuk li husayan bahwa khairul lakum wa asa'an tuhibbu syai'an bahwa syarul lakum. Allah mengatakan apa yang kamu tidak suka itu jangan-jangan itu yang baik bagi kamu. Apa yang kamu suka yang kamu pikir baik-baik mungkin itu yang buruk bagi kamu. Jadi apa itu kudu terus belajar, terus sinau bareng. Harus terus melingkar kayak gini supaya kita tidak salah paham terhadap apa yang Allah takdirkan kepada kita. Jangan khawatir. Dan nek teori ini nek ana longsor kan kita sebut bencana. Teori bahwa itu salah satunya kenapa timbul bencana karena manusia itu pelaku bencana. Karena itu tipu daya. Karena manusia terlalu banyak melakukan ya, maka alam menjadi bergolak. Gak tidak bisa berlaku linier. Pembuktine Jakarta tipu daya tok isine to. Ya gak longsor-longsor sampai saiki, gitu kan. Ya ta gak? Kita sama Allah itu pokoknya menyerah aja. Pasrah aja karena kita belum tahu apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Allah, maka kita terus-menerus selalu mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi onor di itu semua tidak sia-sia, semua ada ilmunya, ada rezekinya, ada. Kalian cuma belum aja masalahnya Allah nanti akan kasih tahu. Jangan tidak percaya kepada rahmat. Wala ta'asu mir rohillah. Jadi kalau putus asa terhadap dunia masih wajar, tapi kalau putus asa terhadap rahmat Allah, ya Pak sak sengsoro-sengsoromu, sak menderita-menderitamu di rumah tangga, di masyarakat itu, kalau kamu berhusnudzon kepada Allah, insya Allah itu nanti akan menerbitkan. Ya, oke. Nah sekarang sekarang ini wis kita kepada Mas jelas ya. Ibu, Pak, nang awakmu barang cinta antara anggota masyarakat, cinta antara sesama warga negara, sama manusia seluruh dunia, bahkan sama makhluk Allah. Caramu cinta nang demit ya, Pak. Yo. Setan wis setan. Cinta kepada setan selalu juga dituruti. Awakmu cinta kalau setan juga dituruti deh. Cinta itu macam-macam bentuk ya gak? Jadi awakmu cinta nang bojomu pelaksanaannya hampir sama ngawur ae ngono. Nek karo bojomu apakno? Nek karo iya, jadi cinta kepada istri daya namanya apa namanya? Teknologi dan aplikasinya dasarnya Islam itu adalah ilmi. Ayat piye bahwa kita ngene, awakmu sholat, awakmu berbuat baik, bertetangga, pan satu sama lain saling tolong menolong, gotong royong segala macam ya. Itu landasan yang paling bagus apa? Ngene, awakmu sholat mergo apa? Landasane. Mengabdi. Awakmu. Apa kon kok gak ngampleng wong? Apa kon ngising kon ndek WC kok gak ndek dalan ae? Apa sebabe? Apa sebabe kon berbuat baik? Landasanmu apa? Beribadah kepada Allah. Oke. Okay. Nah, beribadah kepada Allah itu landasannya adalah akeh-akeh wong kan tak takoni apa sebabe sembahyang mergo patuh pada Allah, tapi apa sebabe patuh mergo cinta. Ya, ayatnya jelas. Allah sendiri men-set up atau enggak software atau enggak OS operating system dalam jiwa manusia itu kita berbuat baik mengabdi kepada Allah semata-mata karena cinta kepada Allah. In kuntum qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi Mas Arifin itu mengabdi melaksanakan semua yang dia ketahui dan dia ijtihadi atau ikhtiari untuk membangun dan bersama-sama gemah ripah loh jinawi toto tentrem kertora harjo sak terenggala itu karena dasarnya beliau cinta kepada Allah karena Allah yang menciptakan semua dan menciptakan beliau kan itu kan. Kul wahai Muhammad katakan kepada umat manusia kalau kalian memang cinta kepada Allah maka ikutilah Muhammad. Nah ikut Muhammad berarti kan Anda berakhlakul karimah, berakidah dengan tepat, terus selalu berbaik kepada tamu, kepada tetangga, kepada siapa saja kan gitu melok Muhammad. Ya. Dan kalau engkau mencintai Allah menjadi landasan bagi semua perbuatanmu termasuk malam ini, nek kan gak nganggu cinta Allah gaya apa? Gaya apa kan ketemu aku ya gaya apa? Aku harus dapurmu gaya apa barang? Gitu kan. Aku kerennya ini mergo aku ini baik egosi Allah, terus aku seneng nek aku ya seneng-seneng bareng-bareng baik Gusti Allah bareng-bareng gitu ya. Berpegang kepada tali Allah waqtasimu bihablillahi jami'an. Biasanya kan gak diterangno jami'annya kan biasanya kan yang penting berpegang kepada tali Allah tapi aja ijen jami'an bareng-bareng. Makanya makiyahan berpeganglah ke tali Allah bersama-sama jami'an gitu. Wala tafarruqu dan jangan bikin firqah-firqah. Jadi ma'iyah tidak boleh jadi firqah, ma'iyah tidak boleh jadi golongan, ma'iyah tidak boleh jadi kelompok, ma'iyah tidak boleh jadi geng, ma'iyah tidak boleh jadi madhab. Madhab itu ada dalam kesadaranmu masing-masing. Gitu. Awakmu syafi'i, tah hambali, tah hanafi, sakaratmu itu ada di dalam pilihanmu, di dalam dirimu gitu ya. Tidak usah jadi golongan, ini golongan syafi'i. Nek Muhammadiyah nek loro, Muhammadiyah syafi'iyah sama Muhammadiyah malikiyah. Nek Syafi'iyah itu pemimpinnya Pak Syafi'i Ma'arif Buya itu gak ngerokok. Jadi Muhammadiyah Syafi'iyah itu gak ngerokok. Tapi nek Muhammad Malikiyah itu Pak Malik Fajar ngerokok terus. Jadi Muhammadiyah anak loro. Siji sing ngerokok terus, siji sing gak ngerokok. Menurut ceritanya. Re. Nah Pak Din Samsudin ya apa? Golongan sing di. Wis tak takoni Din Samsudin. Ngono. Terus dia yang jawab, boten cak kula gudang garam ngono kuwi. Ngerti ya, guyon rek ya. Kene gak iso guyon matek wae. Ya, aku kadang menggok-menggok nguniku. Nek gak, malam ini kita, Pak Bupati, malam ini ada dua poin. Satu, gembira, dua khusyuk. Takon, ini kegembiraan yang khusyuk atau kekhusukan yang gembira? Ayo, menurut ya, apa sebabnya? Apa sebabnya? Kok khusyukan sih kayak gembira? Ayo mas, apa sebabnya mas? Don, mikrofonnya siap terus. Apa kok, kan ada kegembiraan yang khusyuk, gembira seneng-seneng tapi khusyuk. Ono meneh khusyuk tapi gembira. Apa sebabnya kon milih sing kedua? supaya jelas algoritma berpikir kita jelas. Iku gunane makiyah rek. Monggo Mas, sampean jelasaken. Apa sebab kok? Ya, assalamualaikum. Saking Lamongan, Mbak. Wih, adoh rek. Kehusuan dalam kegembiraan. Alhamdulillah, kita satu rombongan bisa hadir sini untuk ngaji dan bergembira bersama-sama. Intinya kita mengaji. Oke. Thalabul ilmi. Ya. Selama ini kan dalam kebudayaan kan khusyuk karo gembira itu pisah ya toh. Misalnya dangdutan gembira-gembira, nang kafe gembira-gembira, nek khusyuk itu di masjid itu. Di Ma'iyah itu bukan urusan tempat, bukan urusan budaya, itu urusan manajemen hatimu gitu kan. Kamu khusyuk melaksanakan kehusukan untuk menghasilkan kegembiraan, ataukah awakmu melakukan yang gembira-gembira tapi tetap khusyuk kan gitu kan. Itu kan soal apa jenenge, soal rajianmu di juru hatimu gitu loh. Pilihin gak apa-apa. Kedua-duanya sebenarnya agak sama itu, gembira yang khusyuk atau khusyuk yang gembira, janjane meh-meh padha ae. Meskipun itu menghasilkan pilihan-pilihan perilaku yang berbeda gitu ya. Nah, sekarang dengan Kiai Kanjeng jenenge kita melu kepada Mas tadi kekhusukan yang gembira ya. Dasarnya khusyuk ra ya khusyuk, tapi ojo sedih. Ojo khusyuk karo misuk-misuk. Kan soalnya selama ini nek khusyuk itu terus sedih gitu. Terus mencureng ngene yo gak. Kan iso ta gak? Nontok bal-balan khusyuk iso ta gak? Iso ta gak? Apa khusyuk itu kudu menengcep ngene iko. Khusyuk itu atau khusyuk itu adalah konsentrasi secara jangkep gitu ya. Jadi Anda fokus secara utuh dan bulat. Jadi goreng kudu khusyuk kan. Karo bojomu kudu khusyuk, aja pikiranmu macam-macam ndelok rono rene ya. Kudu khusyuk awakmu. Khusyuk itu adalah konsentrasi pikiran maupun jiwa, ngono ya. Nah, malam ini dasarnya kekhusukan tapi tetap harus yang gembira, aja nggare sedih kaya pokon ngulung-ngulung ngene terus sedih ya. Nek iso gembira ngono ya, bareng-bareng ya. Nah, Anda teman-teman sekalian sudah ini nanti malam, ini waktunya tidak banyak, tinggal tidak ada 2 jam lagi. Tolong ya, waktunya ya. Wis jam 11 ini. Sebelah kiri. Oh iya iya. Oke, Mas Suko sampai nanti ngarep gini, enak dewe sampai, Ma'iyan, Jarno Ijen, Kamelok-Melok sampai. Nanti yang soal tambang-tambang itu kan ahlinya Pak Suko ini kan. Soalnya bener dia nambang bojone ditambangi yang ngono diselulupi Bambang Susilo Joyono ngono ya. Oke. Anda sudah menjalani tahun 2022 dan segera akan khotmil Quran. Anda akan menghatamkan Quran 2022. Kok Quran? Allah mengat Quran iku ana telu rek, siji sing tertulis kauliyah, ada yang kauniyah. Nek kauniyah iku fil afaqi wa fi anfusikum. Dadi jerone awakmu Quran kabeh. Nek kon gelem mikir ketemu Quran, mendadi Quran. Nek kon atimu suci, atimu jujur dadi Quran ngono lho ya. Dadi Quran tuh sangat kaya, tidak hanya yang terbaca itu dok, itu hanya satu jenis yang kauliyah. Ada Al-Qur'an yang kauniyah itu yang fil afaqi di alam semesta. Dadi kon nang barongan, ndelok nang sawah, turun di gubuk sawah itu ketemu Quran itu adalah bagian dari Al-Quran yang kamu alami. Dan selama Anda setahun 2022 itu Anda sedang mengolah Quranmu masing-masing dan Quran kita bersama. Ya tegak. Nah, awakmu saya kate khataman. Ya, kate khataman. Bentar lagi. 1,5 jam lagi Anda khataman. Mengkhatamkan Quran 2022 dan Anda akan memasuki muhasabah baru 2023. Dengan awakmu, pokoknya sing jik gempil diwutuhno. Tak dongak nong nu ya rek ya. Sing gurung oleh enggon tiga enggon karo Gusti Allah. Sing gurung rabi kayak bojo. Sing rezeki ini kurang ditambahi. Gajimu munda. Utawa barangnya murah, tapi gaji tetapi bisa tetap bermanfaat lebih banyak kan ya. Banmu munggah gak apa-apa tapi kekuatanmu ya ditambah. Jadi kan pilihannya bebannya diturunkan oleh Allah ataukah kekuatanmu yang ditambah. Milih nih kan. Ya. Tapi sing nomor siji, beban turun apa kekuatan ditambah? Kekuatan ditambah. Sehingga ketika bebannya naik, kamu juga tetap kuat yang itu ya. Jadi pertama yang diolah manusianya. Jadi jawabnya kekuatan ditambah. Ya. La haula wala quwata illa ngono ya rek ya. Tak dongakno kabeh pokoke sing sing cik rodok peteng-peteng atine dipadangno. Apa meneh sing cik bingung nentokno masa depane mulai dikai hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing keluargane rodok gak rukun dirukunno jalan-jalan rukun. Oleh amin nemen khusuke iki mang. Berarti kon rodok gegeran karo bojomu kon ya. Kok tuh koma urung-uringan bu. Sama ini sedang ono cak nun si pancet tayang ngono ya. Tapi gak apa-apa rek. Waduh, mewujudkan mimpi. Nuwe rek. Dream come true. Ya, tapi nek gelut karo bojo itu asal kadarnya tidak terlalu tinggi itu namanya love hate relationship. Love cinta itu benci. Jadi di dalam cinta itu selalu ada unsur benci juga. Tapi di dalam benci itu aslinya adalah cinta. Jadi cinta hanyalah benci hanyalah cinta yang disakiti gitu. Mulane aja ngelarani bojomu, aja bojomu ngelarani awakmu, cek cintane gak dadi benci, ngono ya. Jadi benci itu ndak ada. Benci itu adalah cinta yang dilukai, ngono ya rek ya. Iku filsafat iku, filosofi iku. Jan-jane ngono temen yo gak kaya karo yo kadang iya kadang gak gitu ya. Sak karepmu lah. Pengalamu dia, makanya aku gak, saya tidak menceramai Anda karena setiap Anda adalah autentik dengan dirimu masing-masing dan Anda harus menemukan kebijaksanaan hidup masing-masing itu ya. Mulai saya ini tak jaluk Pak Bupati nyun sewu ikut mil Quran bareng-bareng ya, supaya tahun depan ini merupakan rahmat Allah. Meskipun Indonesia akan mengalami tantangan-tantangan besar secara nasional gitu ya. Krisis keuangan akan terjadi, terus ada banyak sekali kesulitan-kesulitan yang Anda tidak pernah mengalami, besok akan dialami. Tapi gak apa-apa kan dia sudah mengatakan, kekuatan kita ditambah untuk mengalami kesulitan yang mungkin bertambah. Kita akan tetap kuat dulu ya. Jadi la haula wala quwata wala sultana. Tak tambah ya rek ya. Iki duduk Quran, iki dari Quran tapi iki duduk kewajiban dari duduk makhluk. Iki anuku dhewe. La haula wala quwata wala sultana. Bila-bila. So, kata Sultan di surat Ar-Rahman. Ya ma'asyarul jinni wal insi ini satoktum antang fudu min aktoris samawati wal ard. Fangfudu. La tangfuduna illa bi sultan. Jadi ada kuah, ada sultan. Kuah itu untuk default. Default artinya pokoknya sing baku. Baku pada manusia, tapi ada sesuatu yang sifatnya ekstra, yang custom, sifatnya yang software tinggi ya, itu namanya sultan tadi. Makanya dicontohkan di situ menembus langit dan bumi. Jadi iso kekuatan yang melebihi, kekuatan yang jadi sultan itu kekuatan ekstra, kekuatan yang diberikan kepada Anda, kepada kowe, tapi sifatnya melebihi kekuatan biasa gitu ya. Nah, mudah-mudahan Allah ngasih kowe ya. Karena tantanganmu akan lebih besar juga, nu ya. La haula wala quwata wala sultana illa billahil aliyil azim, nu ya rek ya. Kok gawe monggo gak gawe gak ono masalah gitu ya. Mungkin di dalam kuah dia ono sultan barang ya. Gusti Allah terserah-serah gitu loh. Masukkan wiritan sampai suwek cangkemmu ya gitu, sampai dridilen meripatmu sampai apa? sampai kecekluk dengkulmu sak piturute tetep terserah Allah. Dadi sing penting karo Allah iki ikhlas terus ngono ya. Ikhlas terus, ridho terus ngono. Dadi ridholah kepada Allah. Jangan terlalu sering minta ridho Allah sebelum engkau sendiri memastikan bahwa dirimu itu ridho kepada semua ketentuan Allah ngono ya. Dadi nomor siji radiyatan baru mardiyah. Anda sendiri ridho dulu baru mendapatkan ridho, baru mardiyah. Ngono ya rek ya. Dadi ojo ridho Allah sik ojo njaluk sik kon sik sing kudu ridho karo Allah kait Gusti Allah ridho nang awakmu gitu ya ngono ya ku njaluk khatmil Quran bareng-bareng sallu ala Muhammad. Thank you. khatamna bil Qur'an. Menghasilkan ilmu dan pengetahuan baru ngono ya. Yoyo, mikrofonnya siap di Yoyo atau Cici? Yoro do re mi fa sol pie. Notasi barat. Aja lali iki lagu barat. Lagu Yoyo ya, yo. Tadi Yoyo ngomong sore-sore kepada saya lagu yang sangat arange gak jelas sapa ya Yoyo. Harus kita taklukkan menjadi mudah karena Allah mengatakan Allahu bikumul yusra wa la yuridullahu bikumul usra. Allah mengendaki kemudahan bagimu dan tidak mengendaki ngel-ngel wong iku uripku. Dadi gampang nuripe wong sak kabupaten lak ngono. Canggih-canggih sampai mahasiswa kan sing paham, akhirnya dadi sarjana goblok. Ayo digampangne mak ya lak gampang sih. Gampang kabeh wong paham. An itu semua rahmat Allah itu tidak feodal. Artinya tidak diberikan kepada siapa saja meskipun tukang becak meskipun bahan oleh Allah di alat atau akses alat untuk mengakses lalu membikin bukan gampang norek tapi dibikin mudah gitu ya. Kalau gampang kok ono. Ya, semua kesulitan tuh kita coba kita olah supaya yang sangat berat dan mendalam dan complicated ya. Ojo ade macam wis pokoke kaya ono ngono wis. Aku ngono iku wong tak gak iya. Aku rene iki mergo aku iki kepengin gampang no awakmu kabeh. Cek uripmu luwe gampang, luwe simpel dan luwe cepet mlebu swarga. Gak Shiratal Mustaqim ojo dibayang sing yo apa yo apa sing ruwet ngene kaya. Pokoke gampang lah. Tidak berarti hidup itu gampang. Hidup itu sangat sulit, complicated dan akeh angele. Mulane Jawa ono jenenge angel-angel gampang karo gampang-gampang angel kan ndana. Nah, itu kita taklukkan supaya sebisa mungkin bisa menjadi mudah gitulah apa saja gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, saiki ada masalah khusus di Trenggalek yaitu soal tambang, soal rencana penambangan dari pusat dengan menyewa perusahaan tertentu dari luar negeri ya. Kemudian sudah jelas ditolak oleh Pak Bupati ya. Nah, Pak Bupati kemudian punya rumus Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi semua kesulitan yang datang ke semua yang kelihatannya rezeki belum tentu rezeki untuk Trenggalek. Semua yang kelihatannya sulit belum tentu kesulitan bagi Trenggalek. Mungkin itu kemudahan untuk tahap berikutnya. Jadi Pak Bupati selalu memakai dari pidato di sana maupun di sini tadi, selalu beliau mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini Allah ngekei kono apa-apa. Yo. Itu tidak sia-sia, pasti ada maksudnya. Nah, kewajibanmu adalah mencari rahasianya. Kok aku tidak ingin negara Gusti Allah ya? Itu dari soal awakmu, takdir badanmu, awakmu kundat tagak, kerdil tagak, stunting tagak, di Mojokerto wingi ya. Itu semua itu tidak batil, tidak sia-sia. Tidak untuk mencelakakanmu, semua itu rahmat Allah, cuma awakmu kudu golei, mergo awakmu menungso, wis dikai alat untuk mencari rahmat Allah. Misalnya ada kalimat di antara umat Islam, tilafu umati rahmah, benar ya. Perbedaan-perbedaan itu adalah rahmat. Selama ini kan kita sudah pakai itu, tapi kan hanya untuk nutupi bahwa perbedaan ini sebenarnya baik gitu kan. Padahal itu menurut saya itu perintah, itu bukan informasi dari Rasulullah, itu perintah. Bahwa kalau kamu berbeda, itu kewajibanmu adalah mencari kenikmatan dalam perbedaan itu. Mencari rahmat Allah dalam perbedaan itu. Wong awakmu rabi kudu beda. Nek awakmu lanang rabine kudu beda. Lanang padha lanang gak enak kok. Gitu. Harus beda. Jadi segala macam itu beda gitu ya. Maka temukanlah rahmat Allah di dalam perbedaan itu gitu loh. Jadi itu perintah untuk mencari, perintah untuk kreatif, perintah untuk eksploratif, untuk analitis dan seterusnya ngono ya. Jadi awakmu jemaahnya harus selalu berjuang untuk menemukan rahmat Allah, menemukan yang nikmat. Karena itu pasti kenikmatan dari Allah, cuman kini salah treatment, salah konsep sehingga itu menjadi kesengsaraan gitu ya. Padahal itu kenikmatan. Aku stroke ping papat itu kenikmatan luar biasa. Bayangin aku ping papat stroke kan kudune wis kayak sore ini, aku sih sore ini kok. Lebih nikmat mana? Kalau saya sehat wal afiat terus rene dibanding aku tahu loro ping papat stroke 4 tahun terakhir ini terus iso rene nikmat ndi? Nikmat ndi? Nikmat aku loro tapi sore ini toh. Nikmat di gak udan karo udan. Prakteknya di Makian. Misalnya ini. Son urip, awakmu wis kare ngene wis krungu ya. Nek sone matek, kon kudu ngene to. Ngomong apa cak nunggu? Apik ndi? Kon ngrungokno tak krungu. Kalau ada son itu krungu. Tapi kalau tidak ada son ngrungokno. Masya yo sing ngarep yo serak tenggorokane gitu ya. Tapi kan lebih baik mendengarkan daripada mendengar daripada krungu. Lebih baik ngerungokno timbangane krungu ngono to. Nah, pengajian-pengajian dan forum-forum kan biasanya kan krungu-krungu tok gitu kan. Ayo ngerungokno. Makanya fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun gitu. Jadi fastami'u artinya secara pribadi kita mendengarkan, ngerungokke, ngerungokno gitu ya. Ngono ya, ya. Oke. Pak Suko sekarang tolong diberi pengantar mengenai cobaan dari Allah yang beliau merespon dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi ada tawaran untuk menambang emas itu tidak sia-sia. Meskipun tidak sia-sianya rahmatnya itu apa, maslahatnya itu apa, nanti kita cari bersama. Pak Bupati juga sudah mencari bersama gitu ya. Tapi tidak lantas otomatis nek ono wong nawani nambang emas begini itu berarti kita dadi sugih terus dadi rezeki gurung karuan. Selama ini kan Indonesia kan kaya raya gemah ripah loh jinawi. Tapi rakyatnya ya apa? Apakah rakyatnya ikut menikmati secara signifikan? Gak toh? Jadi kan jadi itu rezeki kita malah petaka. Kenapa ada malapetaka bencana? Bencana itu lahir dari manusianya penuh bencana. Bencana itu budaya. Nah, jangan sampai emas ditambang, emas digali di sini itu merupakan bentuk tipu daya Jakarta kepada Trenggalek. Ngono ya, Rek ya. Maksudnya Pak Bupati gitu. Jangan sampai menjadi tipu daya. Harus dihitung perolehan rezeki untuk rakyat Trenggalek itu merupakan hitungan pertama, itu pasal pertama. Bukan yang laba perusahaannya, bukan kementerian apa jenenge? Apa BUMN apa Dik? SDM ya. Jadi sing badi kudu wong Trenggalek. Sebab ini jailun fil adi khalifah. Allah menciptakan di khalifah berarti nek ana kekayaan di Trenggalek, khalifah sapa? Wong Trenggalek lah ngono. Ya wong Trenggalek karena khalifahnya itu orang Trenggalek kan gitu. Jadi mengkhalifah itu artinya kamu ngerawat, kamu mengambil rahmat Allah dari situ. Jangan sampai menjadi bencana, jangan sampai menjadi alat pertengkaran, barang cemburu-cemburuan dan seterusnya. Pokoknya supaya setiap kekayaan Trenggalek itu menjadi rahmat, hidayah dan barokah bagi seluruh rakyat Trenggalek. Dan itu yang diperjuangkan oleh Pak Bupati. Ngono ya, Rek ya. Pak Suka mungkin ada pengantar soal itu karena Kiai Kanjeng akan ada semacam dramatic reading mengenai tambang itu. Mungkin Pak Suka. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dere-Dere, acara secara khusus juga terima kasih JTV yang nanti atas bantuan Kominfo nanti juga akan ditayangkan Pak Bupati. Tadi sore saya diskusi sama Mas Ipin sama Mas Seno soal masa depan Trenggalek. Keduanya anak muda yang menurut saya luar biasa. Kami teringat film yang bagus sekali tentang Laskar Pelangi, Pak Bupati. Film itu nak ditonton, tetapi tahukah bahwa setting tempatnya Bangka Belitung itu tidak seindah di film itu. Jadi ketika Mas Ipin cerita soal emas itu, saya kira ini pilihan yang sulit, tetapi ini seperti wangsit yang luar biasa. Seorang pemimpin harus melihat masa depan, makanya ketika teman-teman Trenggalek menolak itu, saya kira ini luar biasa. Tepuk tangan untuk warga Trenggalek. Sing tepuke banter, tak dongakne rezekine lancar. Sing sik jomblo ndang oleh mertua yang insaf. Pak akeh jomblo, Pak Bin. Ya, saya mau diskusi Mas Ipin, pilihan itu kan dalam konteks ini kan pilihan masa depan, karena dunia baru itu kesadaran anak muda golongan milenial itu menyadari tentang lingkungan itu. Jadi banyak tempat-tempat yang hancur tidak hanya di dunia, bahkan di Nusa, misalnya Bangka Belitung timahnya habis, tidak bisa ditanami, dan di sana seperti kota tua yang agak ngerikan. Jadi kalau membayangkan, pasti ada, jangan bayangkan bahwa wis nek sampean oleh investasi emas dan kemudian tiba-tiba sampean bagian gelangi keroncong terus kupingi ditindik kabeh wong lanang-lanang nek masih sikile di bandoli emas, enggak sebegitu, begitu rumitnya. Tapi nanti yang poin penting yang kita hargai dari Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, teman-teman Dewan dan seluruh aparat di sini adalah saayek sak ekoproyo untuk bangun Trenggalek. Karena Trenggalek ini secara kesejarahan adalah wilayah yang kalau Cak Nun bilang ini dari zaman Mangkubumi ya, Mpu Sendok udah punya sejarah yang luar biasa. Jadi Trenggalek itu bukan jago kandang tapi kandangi jago. Tepuk tangan dong. itu jago kandang nih kandang. Artinya banyak orang-orang yang Trenggalek itu yang luar biasa. Cuman saya kurang siji, kurang pamer itu. Kelemahannya orang Trenggalek itu gak gelem pamer. Jadi kalau sedikit saja saya kira mempromosikan tempat-tempat yang bagus, saya kira 2-3 tahun lagi Trenggalek akan menjadi jujukan bukan hanya nasional tapi internasional. Jadi kita berharap seperti itu, dan sekali lagi saya memuji pilihan terhadap penyelamatan lingkungan itu. Cak Nun mungkin bisa dilandasi kira-kira dalam pandangan Al-Quran memelihara lingkungan untuk generasi berikutnya itu. Iya, aku takon sik rek. Ada kekayaan nek emas iki, tambang yang akan ditambang itu yang ditolak Pak Bupati itu kan kekayaan duniawi, kekayaan benda ya. ada kekayaan apa yang lainnya dalam hidup hidup Anda? Ono kekayaan apa meneh? Ono kekayaan harta benda, terutama emas permata itu ya. Terus ono kekayaan apa meneh uripmu ini? Kekayaan apa meneh? Rohanian. Rohania itu berarti apa ae? Kekayaan ilmu, kekayaan iman, misalnya ngono ya. Akhlak, kekayaan akhlak. Kon milih ndi? Kon sugih secara materi tapi tidak berakhlak, tidak berilmu dan tidak berakidah. Ya apa? Milih ndi apa kon? Kon nek kon beriman kan gak mungkin kon melarat secara melarat ketelarat teman gak mungkin. Kalau kon beriman berarti kan Allah sayang sama kamu. Wong Allah itu makhluk gak lapo-lapo dijamin uripe kok. Jadi gak kira sampean kapiran dan menderita atau mati karena kelaparan roh, kelaparan jasmani gitu ya. Wa ma min dabatin illa allahi rizquha, dan tidaklah makhluk yang melata di bumi ini kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Jadi nek sampean iku wedi melaratkan sakno Gusti Allah, sampean menyinggung perasaan Allah karena Allah menjamin semua makhluk di bumi yang melata maupun yang berdiri, yang berjalan maupun yang ngesot gitu ya, semua dijamin rezekinya oleh Allah. Jadi aku dhewe sampai tua ngene iki gurung tahu golek rezeki mergo Gusti Allah sing kaya rezeki aku terus menerus gitu ya. Jadi aku gak, soalnya aku ya gak cocok nyambut gawe ndek ndek, aku dari bupati kon oleh ta mesti dinyai ndek medsos ententean, aku dibully saya gitu. Jadi pengusaha gak kok nyek ta, kok dicurigai. Jadi supir taksi kon yo gak gelem numpak engko. Gak enak mosok Mbah Nun sing nyopir rek ngene ta. Dadi aku gawe warung kon ya rasa-rasa teko, ya ta. Dadi aku nyambut gawe apa rek? Dadi tentara kok gondrong. Dadi tentara kok gondrong gitu. Gitu kan. Dadi saya itu di dunia yang jenis ini, saya itu ndak punya tempat. Cetok ya. Jadi saya tidak punya profesi dan tidak punya gaji sampai hari ini. Bahkan ketika diundang ke Tulungagung dan ke ribuan tempat yang lain itu kita tidak pernah transaksi, tidak pernah effort apa material effort, tidak pernah usaha-usaha material. Semua itu pemahaman satu sama lain aja, dijak runding, Mbak Buati butuh apa, duwe apa, aku duwe apa, aku butuh apa. Ayo saling memahami satu sama lain, kemudian terjadilah kasih sayang yang duri cinta antara Kiai Kanjeng dengan Pemkab Trenggalek. Tapi bukan transaksi. Gitu ya. Karena apa? Gak enak karo Gusti Allah rek. Gusti Allah wis njamin kok aku cek kuatir-kuatir rek soal anakku sekolah, soal makani bojoku, sak piturute kan aku gak kuatir. Jadi saya sampai hari ini kan gak kerja. Ojo dituru iku aku tok sing ngono iku. Ojo kok tiru, kamu nyambut gayo ya. Nek awakmu nyambut gayo gak macam misalnya om jadi karyawan Pemkab kan gak masalah to. Nek aku jajal, jadi aku ndaftar ini. Saiki aku nggawe proposal ndaftar penggawean di Pemkab Trenggalek, kira-kira Cak Ipin ya apa? Gak enak Mbah Nuni ya apa ya, mesti gak diterima toh. Jadi aku jadi guru gak oleh, jadi dosen gak oleh, jadi kiai gak oleh. Jadi kiai kok jadi gak ngerti kitab kuning kok jadi kiai. Pokoknya disalahno terus aku, jadi aku gak ngerti. Dan saya tidak masalah tidak punya tempat di dunia, karena tempatku adalah di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut ya? Bentuknya monggo. Nah, Pak Suko, ini untuk soal tambang ini, Kiai Kanjeng menyiapkan satu drama kemudian kita persilakan saja ya. Monggo Mas Cicit, Mas Doni. Saya kira kita Mas akan Doni. Lihat tampilan ini, nanti kita maknai, kita diskusi. Monggo. Thank you. Diego. Iya. Pertanyaan pertama. Iya. Tanah alun-alun Trenggalek yang diduduk oleh ribuan orang di depan kita ini milik siapa? Bowo Wedon. Milik siapa? Ayo jelas, milik Pemkab Trenggalek atau kan? Ya enggak. Ya enggak. Tanah alun-alun Trenggalek ya milik seluruh rakyat Kabupaten Trenggalek. Ya iso. Nek kowe coba nih ya, bener enggak jawaban Kak Mas Mudoni sama Islami tadi? Kalau menurut kiran saya, yang memiliki segala sesuatu itu ya yang membikinnya atau yang menciptakannya. Benar Mak Nia, alun-alun Trenggalek ini yang milik Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ah, ngono, sik rada ditoto, difoto apik gambare. Nah. Paju sithik. Ah, ya ya. Nek jawabanku lho ya. Jawaban saya sendiri begini. Menurut konstitusi atau hukum negara, alun-alun ini milik negara. Ya. Menurut konstitusi, alun-alun ini milik negara. Kemudian pemerintah merasa itu menjadi miliknya. Bro, karena pemerintah beda loh ya. Tapi hakikat dan kasunyatnya ya milik Allah. Bener adikku Nia sama Yuli tadi. Iya dong, lawung saya cucunya Mbah Geol. Mosok gitu saja enggak ngerti. Janjanya ya, sebenarnya tuh ya. Janjanya itu saya ngerti bahwa alun-alun ini dan semua tanah di mana saja, bahkan bumi dan seluruh isi jagat raya ini ya milik Allah. Punyanya Gusti Allah. Akhirnya. Tapi saya kan menjawab berdasarkan anggapan umum. Resminya ya milik pemerintah setempat. Ya, semuanya bisa. Tapi sekarang gini. Seandainya di dalam tanah alun-alun ini, tanah alun-alun yang termasuk di bawah panggung yang kita tempatnya ini, ya, ada tambang emas, itu milik siapa? Ya milik Allah. Tapi dirahmatkan atau dipinjamkan kepada manusia yang tinggal di tanah ini. Jadi menurut Juli, yeah, seluruh tanah Kabupaten Trenggalek ini beserta, yeah, kandungannya milik Allah. Iya jelas dong Mas Cicit, semuanya milik Allah. Nah. Tapi merupakan rezeki yang dilimpahkan kepada masyarakat manusia yang menghuninya, ngaten. Masyarakat manusia, hanya untuk masyarakat manusia? Kalau masyarakat jen? Apa enggak ikut memiliki mau? Nih, jin tidak butuh tanah. Weh. Atau hal-hal material lainnya sebagaimana manusia. Loh, tapi ono tambang emas di wilayah Trenggalek, misalnya yang terletak di kandungan tanah Kecamatan Tugu, Karangan, Suruh, Pule, Dongko, Gandusari, Munjungan, Kampak, dan Watu Limo, itu rezeki dari Allah untuk masyarakat yang tinggal di 9 kecamatan itu, ataukah milik seluruh rakyat Indonesia? Coba. Prakteknya itu dianggap milik pemerintah pusat. Loh. Atau yang merasa punya otoritas atau tambang emas di Trenggalek adalah pemerintah nasional NKRI. Jadi siapa atau pihak mana yang berkuasa untuk menggali isi tambang emas di Trenggalek? Ya pemerintah di Jakarta. Loh. Nah, terus pemerintah menyewa suatu perusahaan untuk mengerjakan penggalian emas. Sekarang ini banyak kawula yang gusti. Banyak manusia yang menuhankan diri. Manusia yang merasa menjadi pemilik bumi dan semua isinya. Pemilik alam dan semua kekayaannya. Bahkan mereka merasa memiliki dirinya mereka sendiri. Penguasa dalam negara banyak yang merasa seolah-olah mereka adalah Tuhan yang maha kuasa. Oke. Tapi gini, terus perusahaan itu dapat berapa persen dari emas yang ditambang? Pemerintah pusat dapat bagian berapa persen? Dan pemerintah serta rakyat Trenggalek dapat berapa persen? Udah telu lu gini. Aturan teknis seperti itu ya, saya kurang tahu Kang. Tapi yang saya rasakan itu, pemerintah yang pelakunya adalah pejabat-pejabat, berpikirnya mereka itu pengusaha. Wih, lo. Sikap mereka sikap pengusaha. Lo. Tujuannya juga seperti sebagaimana tujuan para pengusaha. Wih. Saya, Mas. Dari tadi saya nyimak lo. Lo. Mungkin ya, Maksud Doni mungkin begini. Demokrasi kita ini demokrasi dagang. Ya, dagang. Sejak pilkada atau pilpres prakteknya adalah dagang. Wah. Bahkan ketika jadi pejabat dan pemerintah juga fokusnya cari laba, bati. Bahkan enggak. Rakyat ditunggangi untuk menumpuk kekayaan. Ah, bener ngono wae, Don. keplok apik kowe. Apik, apik. Ngrasake to, Don? Menurut kamu gimana, Don? Ah, ya itu kan jarene Kang Imam. Wedi kowe. Ora. Ora. Mereka aja berani tepuk tangan kok. Saya itu tidak wedi. Saya kan tidak menuduh. Lho, terus? Saya tidak menyimpulkan. Tadi kan kata-kata saya yang saya rasakan. Mosok perasaan melanggar hukum ini piye, Kang? Endo. Ini tidak ada hubungannya sama endo. Tidak ada hubungannya sakut sama takut atau berani, itu tidak ada hubungannya. Saya hanya mengungkapkan apa yang saya rasakan. Dek Doni ini yo aneh kok. Uang pembicara tentang tanah dan tambah, tentang hak-hak rakyat, kekuasaan negara dan kesewenang-wenangan pemerintah. Doni mengandalkan perasaan. Yang hidup ini yang utama kan hati, Kang. Perasaan. Karena yang harus diterapkan adalah cinta. Cinta. Okay. Memang pikiran ya perlu itu, perlu pikiran. Tapi apa gunanya berpikir tapi kalau enggak punya perasaan? Coba. Kayak robot. Kayak robot. Saya itu paham hatinya Dik Don ini. Dia selalu penuh cinta. Berjalan kemana saja selalu memanggul cinta. Dia melihat, mengalami, dan merasakan kehidupan ini penuh dengan beban kasih asmara. Kalau saya sering bertanya dalam hati, orang atau perusahaan-perusahaan yang menambang isi bumi di tanah air kita ini, apa mereka pernah minta izin secara resmi kepada Allah? Dan apakah sesudah mereka menggaruk laba yang sangat besar dari tambang-tambang, apakah mereka pernah bersyukur kepada Allah? Apa mereka tidak punya rasa takut kepada Allah? Atau mungkin mereka itu sudah punya alat dan kemampuan untuk menangkal kutukan dan laknat dari Tuhan? Dah mau mikir itu. Wes, kono lakonono. Apa wae sak karep-karepmu? Badok-badoken, lek-leken dhewe, mut-muten dhewe, ya toh? Lho, ya ndak bisa. Kan mulut dan perut kita semua ini bukan bikinan kita, melainkan ciptaan Allah. Nanti Allah tambah murka. Saya ini takut tuh kalau murkanya Allah itu berlaku untuk semua rakyat Indonesia. Gara-gara kita nganut saja, tidak ada perjuangan untuk nahi mungkar. Coba tak ketak sidik. Belah dikuniai kita alus terkiroah ning jebulane pikirane progresif revolusioner. Progresif revolusioner niku nopo? Kula niki kan pokoke nggih ngeten niki. Apik niki. Ngene kuwi apik. Terusno. Nek kowe sing omong ora apa-apa, anggere aja jodoni lho ya. Kok ndak bali aja ditampani petugas polres apa polsek nek jane sing ya bisa-bisa seminggu Dik Doni gak bisa tidur. Bahkan kalau nyanyi jadi fales. Tapi siapa tahu malah terus bisa kodian, ya kan? Ya kalau Dik Doni tidak bisa lagi nyanyi, terus gimana ya nafkahnya nanti? Tak bisa terus jadi gelandangan. Terlalu banyak sudah. kita teruskan sinau bareng termasuk mengenai tambang ini. Saya minta sebelumnya Mas Helmi melihat surat Al-Maidah ayat 54. 54 ya. Kemudian saya tanya kepada Pak Suko. Jadi semua tadi itu yang diomongkan oleh para pelaku itu aktsaruhum. Jadi kebanyakan bupati-bupati mana tidak ada yang berlaku seperti menurut pengetahuan Mas Suko, Pak Suko Wito ya. Selain Mas Arifin, bupati mana yang berani menolak penambangan ini? Dan itu gak gampang rek, pasti akan dimaki-maki di paido karo wong akeh apa meneh sing berpikir linier gitu ya. Ya. Hanya kemudian saya waktu di pendopo tadi itu meyakini dan optimis kepada beliau karena beliau itu termasuk orang yang oleh Allah disebutkan dalam surat Al-Maidah 5. Inihi fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhib, orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian kaum di mana tai mereka atau kaum itu dan meras terhadap orang-orang kafir dan berjihad di jalan Allah. Dari ayat Allah tadi ya, itu ada informasi dan pernyataan Allah. Ini yang namanya yartadda antinihi ya. Murtad itu selama ini diare secara lembagawi atau administratif. Murtadku Islam dari Kristen, Buddha dari Hindu meniku. Menurut saya yang dimaksud Allah adalah murtad nilai Allah. Din itu adalah tuntunan Allah untuk manusia. Tidak harus berarti administratif, institusional, ini agama. Kalau ada manusia yang melawan tuntunan Allah itu, nilai-nilai yang diatur Allah itu, Allah akan bersikap mendatangkan orang-orang baru. Jadi saya tadi, Kiai Kanjeng itu kan diundang oleh kabupaten-kabupaten seluruh Indonesia, 5.000 titik. Satu kabupaten bisa ngundang pangerong. Dan selama itu rata-rata bupati nelek-elek lah. Tapi 10 tahun terakhir itu muncul bupati-bupati baru. Kaumun akhir tadi yang Allah janjikan tadi. Muncul arek-arek nom sing ganteng-ganteng. Nyayu, ya toh. Dadi bupati, ya api. Gitu. Pertimbangannya lebih matang, bas, gitu ya. Dan apa namanya, luwih jangkep lah. Pikirannya luwih jangkep. Lakukan polisi-polisi pembangunan, beliau memperhitungkan semua sisinya. Dan tadi saya membuktikan sendiri, tadi kan ada FP, Forum Kerukunan Umat Beragama. Tadi ada pimpinan Katolik Kristawa PHL Adillah alal mu'minin Adillatin alal mu'minin. Dalam Al-Quran yang resmi selama ini terjemahannya piye? Bersikap lemah lembut terhadap orang-orang kafir. Apakah Mas Arifin bersikap keras kepada? Saya tidak setuju kepada terjemahan bahwa Aizah itu bersikap keras. Aizah itu Aziz dan Aizah itu satu rumpun kata. Jadi itu satu nuansa kosa kata. Kalau dalam sifatnya Rasulullah menalehi ma'anitum, apa atine? Atine gak tegoan karo wong sing menderita, itu Kanjeng Nabi. Dan itu saya tiru itu, saya menjalankan dikasih Allah kekuatan macam-macam. Terus menurut saya aku ini kepingin duwe Aizah izun alaih ma'an. Jadi aku gak tegoan karo wong, jadi pokoknya tak turuti kabeh insya Allah, pokoknya gak yapi bareng-bareng gitu ya. Jadi Aizah itu bukan bersikap keras, Aizah itu gak tegoan karo wong. Tuan Karuwang, jadi selalu bersikap bijaksana, selalu bersikap objektif, selalu bersikap menyantuni, mengayomi, dan seterusnya gitu loh. Jadi gak gelem Prabowo tekan di Mojokerto, jadi ini asli nih. Tapi aku kepingin dati dijun alemaan itu, dati tak terima, tak tompo, tak sengkuyung, tak rangkul loh, tak rangkul, kayak adikku neko itu, kayak adikku buncit neko loh. Jadi saya mungkin dalam diri saya tidak seperti itu, tapi saya keluarnya harus bijaksana, harus bil hikmah. Keluarnya output saya harus selalu bijaksana, harus selalu mengayomi, menyantuni siapa saja. Itu yang namanya azizun alaima anitum. Jadi saya tidak akan melakukan apapun yang membuat orang lain menderita atau orang lain sengsara kan gitu. Dan itu saya praktekkan sa iso-isoku, wong aku duduk nabi. Tapi sa iso-isoku, makanya dimaknyai gano anu Gus Ipin. Gano tidak ada teria. Sopo ae oleh. Karena menurut Allah pakanan nasu umatan makai kabeh manungsa itu satu umat. Bahkan niku gimbal, bahkan niku katokmu kok suwek ndek dengkul, bahkan niku banci, bahkan niku gundul, bahkan niku tatuan sak awak ya teko rai sampe nisormu kok tato. Jadi ketika kon rabi kok bojomu ndelok tatomu iku lulu, tatune di tombak ngono iku to. Dadi dia merasa nombak. Pokoke semua tak terima. Mosok ngurusi tatomu rek. Aku kon rene teko ngene kan gak dicek. Mau pola gak ono. Sukumu apa gak? Semua saya terima. Kenapa? Karena saya ingin mengikuti Rasulullah. Rasulullah itu bukan nabinya umat Islam. Rasulullah itu nabinya semua umat manusia. Menurut ya, Rek, ya? Nah, cara berpikir ini harus kita mulai dari Ma'iyah. Karena semua orang di dunia, termasuk orang-orang non-Islam atau orang Islam sendiri di Arab, di Mesir, semua berpikirnya Nabi Muhammad itu pemimpinnya orang Islam. Toh. Sehingga dia sebuah golongan, terus ada pemimpin golongan lain yang dipimpin Yesus, golongan lain dipimpin oleh Buddha Gautama, golongan lain dipimpin Nabi Musa. Enggak, Nabi Muhammad itu pemimpin, apa, Nabi Musa itu abdinya semua umat manusia. Abdan Nabiya, ada teori itu ya. Di Nabi yang mengabdi kepada kepentingan semua umat manusia. Abdan Nabiya, ini awakmu kan abdan abdiya. Nek Nabi Sulaiman itu mulkan Nabiya. Dan, tapi mulkan abdiya juga. Jadi dia raja yang nabi dan raja yang mengabdi juga gitu ya. Nah, Anda menentukan diri. Kalau saya sama Anda itu abdan abdiya. Wis abdi, penggawaannya ngabdi kan gitu kan. Jadi kita itu mengabdi karena kita sendiri abdi gitu ya. Jadi ada kategori seperti itu supaya kita jelas delok masalah, delok wong, delok keadaan, delok peta sejarah itu jelas gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, dari situ tadi beliau sudah membuktikan di pendopo tadi bahwa beliau itu azizun alai ma'anitum dan aizah alal kafirin. Jadi nek kate ngurus formal-formalan wong buta kafir ngono to, wong Kristen kafir, musyrik ngono to. Nah, kita ndak pernah ngomong itu, ndak pernah, enggak boleh ngomong itu. Simpenen di njero ati itu pendapatmu, monggo untuk keyakinanmu dan akidahmu maturo Allah gak apa-apa, tapi ojo ono kanca Kristen liwat, fir kafir nanti kon. Ojo ngomong ngono iki, misale ono kan kita kan harus punya kesantunan dan peradaban. Jadi misalnya ono arek wedok ini gede misalnya, ya pan nyeluk kan, masa kok celuk nganggo ikune kan gak. Jadi itu semua kita santuni, itu semua kita sopan kepada mereka. Jadi kita outputnya selalu bil hikmah, karena Allah mengatakan udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi misalnya ono arek pincang, ojo celuk cang nanti cang kencang glok di glok nanti kon nang pas atas glok gitu. Jangan, karena apa? Karena bil hikmah. Jadi awakmu nyeluk uang, awakmu mengadakan apa-apa itu harus bil hikmah, bukan bil hak. Nek bil hak itu dengan kebenaran aja nek pincang kok, enggak, itu kan bil hak. Ini bil hikmah. Jadi harus diolah menjadi kebijaksanaan sosial apapun saja gitu ya. Jadi outputnya selalu bijaksana ngono ya. Itu apa namanya? Prinsip Ma'iyah yang paling penting. Jadi saya aku rene aku nang ngomong nang awakmu kan aku gak tau nganggap awakmu gak ro toh. Mulane sinau bareng toh. Aku gak tau nganggap awakmu iku goblok toh. Aku gak tahu nganggap awakmu mendu, tak menyun, tak pekok lah gak tahu. Gitu ya. Saya selalu menganggap Anda semua adalah orang yang sejajar sama saya, belajar sama, mulai sinau bareng. Sebab nek sinau dewe itu melanggar prinsip Allah. Karena Allah mengatakan waqtasimu bihablillahi jami'an, bukan munfaridan, bukan nafaron atau munfaridan. Tapi jami'an, jadi sinau bareng, re. Ayo sinau bareng, ojo sinau dewe-dewe. Kan gak bisa melebus warga ijen. Kopek dhewe gak iso. Mun kok karo bedas-bedas ditarik sikil mumul buswar kok ditarik karo bedas kono. Dadi ayo bareng-bareng nang swarga bareng-bareng. Pomo aku ternyata gak mau swarga, awakmu tak sawang teko neraka. Arek-arek nang swarga kabeh gak apa-apa kok nang neraka ijen gak apa-apa wis ngono ya. Ya pokoke aku ngejak bareng-bareng karena utkhulu fisilmi kafah. Selama ini yang diperhatikan kafahnya tok tau. Masuklah ke dalam agama Islam secara menyeluruh. Tidak diperhatikan silminya apa. Silmi itu bukan, Allah tidak mengatakan masuklah ke dalam Islam. Tapi masuklah ke dalam silmi itu adalah esensi Islam. Softwarenya Islam. Yang paling inti atau tetesan mah dari Islam itu asilmu. Allah tidak mengatakan udhulu fil islami kafata udhulu fil silmi. Jadi kita harus bersikap lebih universal, lebih esensial. Tidak bisa bersikap administratif, golongan-golongan dan tanpa datang ini ya. Dan yang nomor satu utkhulu. Utkhulu bukan utkhul. Nek utkhul ku mlebu sapa wae pokoke mlebu. Ijen. Nek utkhulu mlebu bareng-bareng. Jadi kafahnya itu iso kedaden nek bareng-bareng. Mulane sinau bareng, Rek. Meskipun mulai besok pagi tanggal 1 kita mengembangkan sinau bareng menjadi sinau perubahan. Ngono ya. Sinau perubahan. Besok namanya Ma'iyah itu sinau perubahan dimanapun gitu. Karena kita harus aplikatif, karena kita akan mengalami banyak perubahan-perubahan dan Anda harus siap. Cuman malam ini kita tidak punya waktu banyak, saya ini gak sampai 1 jam ya. Kayak telung berapa jam 0-0 ya. Dan sebenarnya saya Kiai Kanjeng Samas sudah menyiapkan momentum-momentum tahun baru itu akan pakai lagu apa kita nek karep kuwi jane begitu 3, 2, 1 terus kita bareng-bareng subhanallah kabeh subhanallah walhamdulillah walhamdulillah wala ilaha illallah la la la Allahu akbar ngono nek karepku tapi kok mesti dari langsung mercon soalnya. Jadi aku gak apa-apa aku mercon ya gak tanggep ya apa gak apa-apa lho yo kabeh wong kok arek cilik kok semua manusia itu meskipun sudah tua renta dia punya jiwa kanak-kanak. Jadi mercon itu untuk memenuhi jiwa kanak-kanak, gak masalah mercon, tapi ojo sampai esok mercon terus kan. Ya. Jadi mercon kan paling suwe kan seperempat jam ya, paling seperempat jam lah. Mari ngunuh terus kita selawatan lagi. Jadi nek karepku tahun baru, nek misalnya sempat gak apa-apa saya musuh mercon, gak apa-apa. Subhanallah, awak muka be, subhanallah. Ya. Kita mulai tahun depan ini dengan kalimah thayyibah supaya hidupmu thayyibah semua. Ngono ya, thayyibah. Luar dalam thayyibah jasmani rohani thayyibah rumah tanggamu nafkahmu atimu cintamu semuanya thayyibah ngono ya makanya kita tahun baru itu kita masuki dengan kalimat thayyibah tapi engko nek ana mercon gak apa-apa ya tetap kita gerakkan itu baru kemudian kita menyanyikan lagu syukur karepku rencanaku tapi engko nek kober monggo nek gak kober gak apa-apa ya dari yakinku ngono ya cocok kagetan baru ya cae melbu 2023 itu enak menurut karya siapa lagu syukur ayo singeru kaya duit karo Pak Bupati iya kaya duit lo janji lo karya siapa lagu syukur ojo googling ya. Tuh dua tiga ayo ngantung sopo Habib Muntahar ya jadi seorang Habib bener ya Mas Arifin iku ketok e preman tapi bener. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum jok khawatir. Allah tidak melihat potonganmu, Allah enggak melihat pakaianmu, Allah enggak melihat premanmu, tapi Allah tepuk tangan dia. Allah melihat kesucian hatimu, ngono ya. Oke. Jadi kita mulai tahun ini dengan kalimat thayyibah. Engko kena mercon enggak masalah ya, diwanek-wanekno wong mek enggak sampai sak menit iku ya. Terus mari ngono syukur bareng-bareng kemudian sekarang menjelang itu kita mulai dan apa wis ngerti ini muhasabahnya jelas ya. Muhasabahnya Trenggalek soal apa saja termasuk soal tambang sudah jelas. Terus muhasabah Anda hidup Anda masing-masing sudah kita omongkan bareng-bareng tadi. Muhasabah itu ngitung meneh uripmu. Fal tandur nafsu ma qodamat li ghad itu meneh. Hendaklah kalian menghitung apa yang kira-kira akan terjadi besok. Kan kudu ngitung ket saiki, ngitung ku jenenge muhasabah. Dan urip iku adalah muhasabah terus-menerus. Tidak hanya setiap tahun, tidak hanya setiap ulang tahun, tapi setiap hari Anda harus muhasabah, harus menghitung hidupmu ke masa depan gitu ya. Karena nanti di akhirat kan urusannya kan hisab. Hisab itu adalah apa namanya? Prakteknya muhasabah itu. Muhasabah itu nama umumnya, terus hisab itu Anda dihisab masing-masing gitu ya. Jadi itu adjektifnya itu hisab, muhasabah itu apa namanya hisab dalam arti yang menyeluruh gitu. Benar ya, Rek ya. Sekarang karena Anda sudah alhamdulillah sudah wis siap hatimu untuk tahun baru ya. Mas Helmi tolong resume kenapa kok yang kita anggap tahun baru 1 Januari kok tidak 1 Muharram. Tolong Mas Helmi maju aja. Cai fokus nang arek-arek. Mas Helmi. Saya sudah tuliskan itu sebenarnya. Ada beberapa poin supaya Anda tidak gojak-gajek. Sebab ono saiki wong Islam sing aku tahun baruku 1 Muharram, aku tanggal lahirku Muharram apa jenenge? Hijriah aku gak Masehi ngono ya. Mari kita dunungkan. Ya apa sih tahun baruan Masehi iki? Iki lak penggalane wong Kristen jenenge penggalane wong Kristen sak dunya ngono to. Mas Helmi tolong poin-poin tentang itu. Baik, Mbak Don, kita sinau bareng tentang pergantian tahun, poin yang kami sebutkan untuk dramatic reading, tapi karena waktu tidak memungkinkan pointersnya. Dimulai dari tentang kitaban 1 Januari, kemudian juga ada 1 Muharram. Itu pada prinsipnya kan tes kita menandai waktu, dan itu seperti dalam bidang yang lain, misalnya untuk ruang gitu ya, atau jarak kita punya kilometer, punya ada mil gitu ya. Terus kemudian kalau urusan berat itu ada 100 kilo, ada kintal, ada ons, apalagi banyak ya. Kemudian juga urusan panjang itu ada 1 meter atau bahkan dalam hasanah kita ada sakpol, sepenggala, ada sakwatang. Sakwatang tahu? Pak Suko tahu? Ngerti watang rek, genter, bahasa gini genter. Jadi ini awakmu nyunggek pelem ta jambu dukur sawo iko nganggo watang. Genter, nek kene genter gitu. Genter ya. Genter. Ya, kemudian genter itu kan tidak diukur berdasarkan berapa meter, tapi pokoknya keperluan untuk nyunggek gitu. Jadi gak apa-apa wong nganggo genter, gak apa-apa nganggo meteran, gak apa-apa gitu loh. Cocok muring-muringan pokoknya niku ya. Ono ijo, ono masehi muring-muring, iki muring-muring gitu. Olah-olah wajib bagi orang Islam untuk pakai tahun Hijriah. Terus faktanya Kanjeng Nabi dhewe ya apa? Nggih, kemudian Kanjeng Nabi itu apa namanya? Kan ada tahun Masehi kemudian ada Hijriah ya. Nah, momentum Nabi Muhammad hijrah ke apa namanya? Ke Madinah dari Mekah itu dijadikan awal penghitungan atau awal tahun dari kalender Hijriah. Dan penetapannya pun itu sesudah Nabi Muhammad meninggal dunia atau kurang lebih 6 tahun kemudian pada saat kekhalifahan Umar bin Khattab. Jadi semasa beliau hidup, semasa beliau sugeng itu beliau tidak apa namanya? Tidak tahu bahwa kelak momentum hijrahnya itu akan dijadikan apa namanya? Awal tahun baru Hijriah. Dan juga Kanjeng Nabi pada saat itu juga sudah ada tahun-tahun yang lain gitu ya hitungannya. Kanjeng Nabi tidak jadi ya. Jadi kanjeng Nabi itu gak roh ono mulutan iki gak roh. Menemene komplit swarga Kanjeng Nabi mriku kula kali arek-arek sak kampung tenteng dalek mulutan apa rek mulutan mesti Kanjeng Nabi ngene iku apa mulutan niku. Lha niku memperingati lahir sampean 12 Maulud kan itu. Tapi Kanjeng Nabi dhewe gak tau roh iku. Bahwa dhewe ba menemene ono tahun Hijriah, ono wong mulutan, ono wong iya, jadi Kanjeng Nabi gak roh. Jadi kan ojo terus nek nganggo Masehi kon muring-muring kuwi kafir iku Masehi iku. Musyrik ngono kan. Nek Islam kan Hijriah lho Nabi dhewe gak roh Hijriah kok. Nabi dhewe tahun Hijriah dimulai ketika Nabi berusia 51 beliau Hijriah. Jadi selama 51 tahun Kanjeng Nabi gak tahu old and new gak tahu. Gak tahu mikir tahun baru, gak tahu ono mercon-mercon gak tahu gitu lho. Jadi Kanjeng Nabi dhewe gak urusan soal itu soal gampang. Iso sak meter, iso sak depo, sak karepmu gitu ya. Iso sak kilo, iso sak cawuan. Nek wong Jawa kan ono sak cawuan, ono sak kantong, ono sak karung. Sak karung karo 10 kilo, karo sak kuintal beda toh. Nek sak kuintal itu kan 100 kilogram. Nek sak karung, ya gurung karuan. Sak karung itu gurung karuan, iso seket, iso swita, iso pitung puluh gitu. Jadi itu sekedar, itu soal ijtihad, ukurannya berbeda-beda. Nanti kalau lebih kualitatif soal ganteng gak ganteng nek biyen ku ganteng ini arek ayu iku beda-beda rek. Ada zaman di mana sing ayu iku sing lemu iku ngono. Sing lemu wetenge gedhe. Kanjeng Nabi dhewe rabi karo wong negro sing umure 59 lemu tembem irunge mendelep ngono iku. Ayu tapi iku untuk pandangan waktu nek saiki lak kon gak gelem ya. Saiki daya poligami gak masalah. Poligamio tapi golek bojo sing koyok Kanjeng Nabi, negro, ireng, gwedhe, lawemu, irunge apa rek, irunge pesek ngono ya. Gak apa-apa. Poligamio 10 cek jebol dhewe. Cek protol rekmu iku ngono ya. Oke, terus ya Mas poin nyamane Hijriah. Nah, teman-teman semua, setiap malam hari ini kita berkumpul untuk menyongsong pergantian tahun tahun 2023. Dalam keadaan yang sangat bagus dengan muhasabah dan lain sebagainya itu, maka sebenarnya tidak sulit ya kita memandang bahwa merayakan tahun baru itu, apalagi dengan cara yang seperti malam ini kita lakukan itu tergolong atau termasuk dalam ibadah muamalah gitu ya, bukan kewajiban yang sifatnya mahdhah. Artinya kalau misalnya kita tidak merayakan tahun baru juga tidak berdosa, tidak masuk neraka gitu kan. Nah, tetapi karena merupakan ibadah muamalah gitu kan, maka merayakan tahun baru itu tidak ubahnya sebuah ijtihad ya, hasil ijtihad di mana nilainya tadi itu terletak pada kita menyadari momentum waktu, menandai proses kemudian digunakan untuk berhitung untuk diri kita, melihat ke belakang, lalu proyeksi ke depan, muhasabah, melahirkan kesadaran-kesadaran baru. Mas Helmi, kan ada ono tahun Jawa, ono tahun Cina, ono tahun Ehe, ono Hijriah, ono masih macam, sakarepmu, tahun baru sakarepmu. Sing penting muatannya apa? Lapo kan, tahun baruan itu lapo kan. Itu. Masih Hijriah tapi nak kon teplek karo ngombe ya, kayak apa ya. Jadi tergantung muatannya, bukan momentumnya. Kalau momentum itu kan matematika aja. Ono sing ngitung. Jadi misalnya ono Ahad, Isnin, Selasa, Arba'a, Khamis, Jumat, Sab. Ngene ya. Ono meneh legi paing pon wagi kliwon gak apa-apa, jok terus kelene karo legi-legi barang pon-pon. Gak itu ukuran waktu, ono meter, ono sentimeter gak apa-apa, ono sak kilo, ono sak gegeman, ono sak gak apa-apa. Yang penting muatannya apa, niatmu apa, dan outputnya apa. Nah, outputnya itu kebaikan bersama. Misalnya kayak Nyun Sewu, Pak Bupati, aku sering mulai ngomong karo arek. Kan ngambung tangan ibumu. Nah, Ibu Bupati juga kalau ketemu Pak Bupati kan cium tangan. Aku takon, tahu tak Siti Aisyah, bojone Kanjeng Nabi, ngambung tangan Kanjeng Nabi, tahu tak? Kan tahu kurungu ono iku? Kan tahu kurungu Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, nak kepeduk Kanjeng Nabi ngambung tangan. Tahu kurungu kan? Jadi ngambung tangan itu posisinya gimana Mas Jelmi? Kan bukan ibadah mahdoh, ya. Satu, bukan syariat Islam. Itu hasil ijtihad manusia mencari kebaikan, begitu memang hasilnya baik, dan saya Indonesia ngambung tangan loh, kira-kira ya. Dan hasilnya ternyata positif, maka itu tidak masalah, bahkan itu baik. Kan, gitu. Bahkan Al-Quran menetapkannya itu sebagai bagian dari bentuk ihsan. Iya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ihsana. Baik kepada orang tua itu ono terjemahan untuk ono aplikasi ini dewe-dewe wong Jawa ngene. Saiki misalnya awakmu melaku nek ngene, melaku nek ngene kan maksud melaku ngono ae. Nek awakmu wong Jawa ya melaku, melaku. Ya kono rene. Ki ono Pak Bupati ya, aku melaku to kono rono. Disangoni. Nggo disangoni lho. Disangoni. Wis melaku ayo. Iku diglok iku gak sopan iku. Biasanya apa Mas? Nek ning ngarepe wong tuwek-tuwek, wong gedhe di sesama umur saja kalau kita berjalan di depan orang kan kita ngapu rancang, nek cara Jawane ngapu rancang. Sopan santun itu ya. Dan itu setiap bangsa berbeda-beda. Yang penting dia apa namanya? Wabil walidaini ihsana. Nah, itu beda-beda tapi seperti sunat, kan sunat ya, kan sunat sih. Sunat itu bukan ajaran Islam langsung. Sebelum ada Islam sudah ada orang sunat. Orang Yahudi dulu juga sunat kape. Nah, sunat itu diambil oleh Rasulullah diresmikan menjadi kebaikan. Sebenarnya enggak ada ajaran langsung hadis rek sunato gak ono. Rek kucire potongan gak ono. Apa meneh karo potongan kucirmu nganggo kalimat thayyibah begitu seling. Allahu Akbar. Soalnya ya gak ono ajarane iku. Iku sing penting nek ono kancaku ndek Gresik iku adik ini sunat itu masalah. Di sunat itu langsung meso-meso. Gusti Allah mata nih. Gusti Allah mata nih. Dobol. Di sunat seling itu. Nah, arek cili kok. Arek cili ya gak dusul lah insya Allah ya. Gitu ya. Jadi tolong setiap menentukan baik buruk, benar salah. Itu harus mengerti ini fikih mahdhah atau fikih mu'amalah. Harus mengerti ini ijtihad atau ini syariat gitu ya. Nek syariat Allah langsung itu hukumnya cetha gitu ya. Kalau ijtihad itu tergantung lingkungan masing-masing gitu kan. Ngono ya. Apa meneh ada poin lagi? Oke, yang berikutnya itu yang juga sering timbul pertanyaan tentang antara tahun baru Masehi kemudian Hijriah itu sebenarnya setiap satu Muharram juga banyak umat Islam atau kaum muslimin yang merayakan tahun baru kalah ramai dibanding 1 Januari. Itu dikarenakan meskipun kita di Indonesia itu mayoritas beragama Islam tetapi umumnya atau kebanyakan meniru kebudayaan barat. Mungkin juga tidak ramai itu juga tidak lantas lebih tidak oke dibanding yang ramai juga Mbak. Ya, okay. Jadi kan persoalannya tidak pada 1 Muharram apa 1 Januari, cuman kon nglakoni apa pas tahun baru lak ngono. Padahal karo ceke pedes iku ana sing nganggo merica, ana sing nganggo lombok. Nek kon nang Meksiko merica tok. Tapi nek kon nang Jawa kan sama aja, yang penting kan ada semangat untuk apa ya, pokoknya awakmu mergo pedes itu semangat, keringet, jadi bukan kok terus Lombok itu yang baik terus Mericau sing elek kan gitu kan. Jadi cara mengukur segala sesuatu harus paham usul fikih, harus asal usuluddin, asal usul agama dan asal usul kehidupan ngono rek. Cok, jadi kon nek krungu apa-apa wong nyacat-nyacat, wong ngelok-ngelokno, wong mengharam-haramkan dolek ono sik dijak atau dijak wonge dijak ndoleki, usule ya apa iki posisine ya apa ngono ya. Ojo langsung gelut, ojo langsung bantah-bantahan. Diajak untuk mencari bersama. Iki asal usulnya ya apa sih sunat iki gitu kan. Sak dirute ya masalah apa saja. Terus saya kira muring-muringan nah Ustaz iki. Muring-muringan. Tahiyat ngene ndutinge salah kok. Ana sing diunter-unter ngene, ana sing atahiyat langsung ngadeg, ana sing ana asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah kae nduting, ana sing gak blas, ana sing ngeter ngene iki. Iku lak ngenyek wong sing gak duwe driji ya. Sing gak dipikir kok iku ngenyek wong sing gak duwe telunjuk ya. Kon iku gelut mergo telunjuke kudu ngene ya. Kon ngenyek wong sing lak nglarani atene wong sing gak duwe iki to. Sing ngene ya gak enak, ngene apa meneh gitu ya. Ngene ya gak cocok kok gitu kan. Jadi mari kita bermakniyah di dalam melihat segala sesuatu secara melingkar dan segala aspeknya itu kita perhitungkan ngono ya, termasuk hijriah dan jadi satu gak apa-apa ngene iki gak apa. Engko mas satu Muharram gak ingin meneh ya gak apa-apa gitu ya. Memang meskipun orang Indonesia meskipun mayoritas muslim yang lebih populer ada 1 Januari karena budayanya sejak zaman Belanda seperti itu dan kate nglereni ya angel. Sejak Januari tahun baru gak apa-apa. Saiki bendino tahun baruan ya gak apa-apa kok. Lho kok bendino tahun baru iku hitunganku dhewe kare ngono. Bendino gawe tahun baru. Nek aku malah mikire ngene, dunia Nabi Adam mudho nang bumi itu 1 Januari. Ya ta gak? Kon iku ribut soal tahun baru kaya-kaya Nabi Adam iku duwe tahun ae. Nabi Adam pian tahun piro? Gurung ana tahun, gurung ana dina, gurung apa-apa to? Lah, dadi kon ngenyek Nabi Adam kon gelut soal tahun baru. Bapak-bapak sing penting muatane baik, muatannya itu memperbaiki kehidupan, soleh gitu kan. Ngono ya. Masih ada enggak? Ya satu terakhir, Mbak. Andai kan kita lebih mengutamakan 1 Muharram dibanding 1 Januari, mestinya hal itu lebih menyenangkan hatinya Kanjeng Nabi karena momentum kesadaran dan rasa syukur kita itu paskan dengan hari hijrah beliau dari Mekah ke Madinah. Juga mudah-mudahan dengan kita bersama-sama atau meramaikan rayakan 1 Januari ini, hati Kanjeng Nabi juga tidak ngersulo karena beliau sangat jembar manahnya dan bijaksana sikap. Bener ya, wis paham ya, paham apa ya, bismillah ya. Terus nek ono apa-apa iso ngejak rembuk, iso ngejak diskusi dan nek kepaksa bantah iso bantah lho rek duwe bahane ngono ya. Ngono ya rek ya. Jadi kita ini hidup di tengah pluralitas yang luar biasa, yang bermacam-macam pikirannya orang, Anda harus bijaksana. Mulanya sinau bareng kayak ini terus-menerus, termasuk soal tahun baru, kamu harus duwe beberapa wacana yang jelas. Oke, saya ini, bismillah, meskipun nanti masih jam 00-nya masih nanti, tapi saya ini... masih punya doa nih. Ayo. Doa tabtilusana. Oke, kurang-kurang menit. Sekarang posisi 11.23.36. Oke, Mas Islami doanya berapa lama? 15. Oke, 15 menit kita berdoa dengan Mas Islam ya, dengan Pak Joko Kamto. Kemudian setelah itu masih ada, berarti masih ada 10 menit kita bismillah ya, nyanyi, pokoknya kita bismillahi tahun besok itu, bismillah Trenggalek berkah, Indonesia berkah, awakmu dewe-dewe berkah, awakmu bareng-barengnya berkah, ngono ya. Sallu ala Muhammad. Doa tabdilus sanah 2022-2023 Trenggalek Indonesia. Bismillahi tahta aunir rahman war rahim wal manan wal karim. Dengan kuasa asmanya di bawah ayoman sang rahman dan sang rahim, di teduhan payung perlindungan sang manan dan sang karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami semua hamba-hambamu yang berkumpul di alun-alun ini, kami semua rakyat Trenggalek beserta seluruh hadirin yang berkumpul karena cinta dan iman padamu serta kepada kekasih agungmu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kami semua. Pertama-tama kami memohon kepadamu ya Allah untuk berkenan menerima permohonan kami atas ampunan-Mu, atas kelalaian dan kezaliman yang meliputi kehidupan kami. Istighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim. Semua mengikuti majlis selamat ya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Aku dan kami semua beristighfar kepada-Mu ya Allah. Tidak ada Tuhan, tidak ada ilah selain Engkau, dan kami semua sungguh-sungguh tergolong orang-orang yang zalim. Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami ya Allah dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Dan kerugian itu nyata telah menimpa kami, memberati hidup kami dan mencemaskan batin kami. Surga ciptaan-Mu ya Allah, surga versi bumi yang Engkau amr dan kudrohkan menjadi Jawa dan seluruh kepulauan Nusantara adalah hamparan mutiara khatulistiwa yang senantiasa dikuasai oleh segelintir orang tanpa berkesudahan. Segelintir orang, sangat sedikit orang, yakni iblis-iblis global, Dajjal-dajjal elit Nusantara, demit-demit perampok dan penipu. Hari-hari ini mereka rutin berkumpul di sebuah pulau kecil di utara pulau, di utara ibu kota. Mereka merundingkan cara-cara terbaru untuk mengokohkan kekuasaannya dan menyempurnakan cengkeramannya atas kekayaan surga anugerah-Mu itu. Mereka menyelenggarakan program kudeta konstitusi bukan untuk memperbaiki kehidupan negara dan rakyatnya, melainkan untuk membuat lubang-lubang, menemukan cara-cara baru yang lebih canggih untuk lebih menghancurkannya, untuk memperpanjang waktu berperannya iblis beserta orang-orang suruhannya yang mengakibatkan perpanjangan penderitaan dan kesengsaraan rakyat. Mereka merancang bencana-bencana baru. Mereka menyusun tipu daya baru yang akan mengakibatkan bencana-bencana dan kesengsaraan baru pada kehidupan rakyat Indonesia. Dari era ke era, para syaiton itu selalu mengupayakan penyempurnaan pola-pola penjajahannya, merundingkan pencanggihan formula-formula penindasannya. Kumpulan elit iblis, Dajjal, setan dan demit-demit itu memiliki segalanya. Biaya dan dana yang melimpah, senjata-senjata media, perangkat-perangkat politik, penguasaan yang mutlak untuk menentukan medan dan gelar perang. Mohon ditirukan. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Wallahu falam taktuluhum walakinallaha qatalahum falam taktuluhum walakinallaha qatalahum falam taktuluhum walakinallaha qatalahum wama romaita idh romaita walakinallaha roma wama romaita idh romaita walakinallaha roma wama romaita idh romaita walakinallaha roma. Sementara kami semua yang di malam pergantian tahun ini berkumpul di sini adalah hamba-hambamu yang tidak berdaya. Tidak berdaya secara politik, tidak berdaya secara ekonomi, bahkan juga tidak berdaya secara budaya, ilmu, dan pengetahuan. Sedemikian rupa, sehingga apabila ada di antara kami yang memberikan informasi tentang rencana-rencana baru penjajahan, penipuan, dan penindasan itu, maka si pemberi informasi itu akan dihardik, dinista, dibuli, dan difitnah sebagai iblis setan itu sendiri. Kami rakyat Nusantara, engkau anugerahi daya hidup yang luar biasa, ketangguhan untuk memanggul segala beban dan tantangan. Engkau limpahkan kepada kami iman dan istiqomah yang mengagumkan. Namun kami rakyat Nusantara kurang punya pengetahuan dan ilmu tentang segala sesuatu yang menimpa kami. Kami tidak menguasai medan perang, tidak cukup memiliki alat-alat untuk mempertahankan diri dalam peperangan zaman. Kami selalu kalah, kami senantiasa dikalahkan, ditindih, ditipu daya. Dengan kebanyakan kami tidak menyadari bahwa kami kalah. Tidak mengerti posisi kami di setiap era dan permasalahan. Ya Allah, ya Aziz, yang hatimu penuh kasih sayang dan rasa tidak tega kepada hamba-hambamu yang sengsara dan dianiaya, mohon taburkanlah hidayahmu ke alun-alun ini dan seluruh Terenggalek. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard wa naj'aluhum a'immah wa naj'aluhumul warisin wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard wa naj'aluhum a'immah wa naj'aluhumul warisin wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard wa naj'aluhum a'immah wa naj'aluhumul warisin afahsibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul 'arsyil karim wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Dan rasa syukur kami akan sangat melimpah melebihi luberan 7 samudra di bumi apabila engkau berkenan melimpahkan hidayah dan pertolongan kepada seluruh penghuni surga Nusantara. Sebab kami hamba-hambamu di seantero negeri malam ini mengadakan muhasabah. Namun tidak dengan kesiapan yang mencukupi serta tidak dengan persiapan yang memadai untuk mengetahui hal-hal apa saja yang seharusnya kami muhasabahi. Sejak tengah malam ini kami memasuki tahun baru yang belum tentu siap untuk menghadapi keadaannya. Kami akan dihadang oleh sejumlah kesulitan hidup yang belum pernah kami alami sebelumnya. Kami akan ditabrak oleh tantangan dan bencana yang belum pernah kami jumpai sebelumnya. Dan yang paling tidak mampu kami tanggung adalah ketidakberdayaan kami atas program iblis, rekayasa Dajjal, mobilisasi demit-demit, serta bertenggernya berhala Latta dan boneka Uzza di singgasana yang bertengger di atas pundak dan punggung kami. Bersama-sama monggo. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ampunilah dan ayomilah kami dalam ketidakberdayaan ini. Ya Allah, santunilah, lindungilah dan tolonglah di dalam kelemahan hidup kami. Sangat cukup Engkau Tuhan sesembahan kami. Sangat cukup Engkau Maha Pengayom kami. Sangat cukup Engkau Maha Wali kami. Sangat cukup yang mewakili derita kami. Ditirukan. Wakafa billahi ilaha. Wakafa billahi ilaha. Wakafa billahi rabba. Wakafa billahi rabba. Wakafa billahi waliya. Wakafa billahi waliya. Wakafa billahi wakila. Wakafa billahi wakila. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah, tahun depan mulai besok pagi uripmu dijuk. Allah walimu, Allah wakile urusan-urusanmu, Allah Tuhanmu, sesembahanmu, dan Allah pengasuhmu, Rabbi. Jiwa, raga, batin, di rumah maupun di luar rumah, di cumanya yang baik-baik oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita bismillahirrahmanirrahim. Johnny, kita mulai dengan bismillah. Masuki jam 00, pemimpin kita, pemimpin Anda semua insya Allah akan memberikan tuntunan jalan untuk kita tempuh bersama-sama. Nyuwun sewu Mas Ipin. Nuwun Mbah Sedoyo, sampun dimulai dengan bismillah, dan ini tadi judulnya Kenduri Cinta. Jadi apapun masalahnya, Mas Yo awak mrek gak usah dimusuhi. Mau ono sing ngarep nambang, aku gak yakin ono manfaate dan diri. Tetapi di konstitusi aku harus menjamin bahwa melindungi senan harus menyeluruh, gak hanya generasi sekarang tapi generasi masa depan. Nah, aku sih gak yakin rek. Aku gak isok ngomong ya karo sing rene nggawa janji-janji itu. Tapi aku ya kuwi tak maknoe muga-muga oleh rezekine ning negarane Australia kono. Gak usah ngutak-ngutik Trenggalek. Wong galek ben belajar sih, ayo belajar bareng-bareng. Ayo usaha bareng-bareng, putu rewak dewe, gak usah dikeruk, Wong yo ditandur iso tuwuh. Wong nang laut dipancing yo iso metu iwak. Enggak usah mbok rusak. Ayo bareng-bareng awak dhewe belajar bismillah. Allah yakin paring rizki. Aku, Bu Novita, Pak Wabub, Masah, sak bojone kabeh nyuwun sepuro lek akeh salah erek yo. Tahun baru tambah apik Trenggalek. Amin. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Syukur kabeh ya. Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala syafi'ina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala waliyina Muhammad. Ya Jibril alaika salam. Ya Israfil alaika salam. Ya Mikail alaika salam. Ya malaikatillah alaikumussalam. Datanglah ke Trenggalek. Turunlah ke Trenggalek. Ya Allah, lindungilah anak-anakku semua. Ya Allah. Ya Allah. Jibril, semua selawat Jibril supaya beliau datang menemanimu ya. Sopon malaikat ya, sopon nek sembahyang. Assalamualaikum ngiwanengen iku atimu nyopo malaikat Allah ya. Jibril dan semua 10 yang lain. Anda membutuhkan malaikat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Allahu alaihi wasallam. Yang dibakar, yang diletuskan adalah semua keburukan kita selama ini. Kita jadikan hangus. Sekarang kita memulai dengan kebaikan bersama Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratal mustaqima wa yansurukallahu nasran aziza. Aziza amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kemenangan dibukakan untuk masyarakat Trenggalek. Kemenangan melawan siapa saja yang akan menyusarakannya. Kemenangan atas nafsunya masing-masing. Kemenangan atas semua yang buruk-buruk di semua wilayah di Trenggalek. Ya Allah berilah anak-anakku kemenangan ya Allah. Inna fatahna laka fatham mubina. Kemenangan yang nyata untuk Trenggalek. Kemenangan yang besar untuk Trenggalek. Nas pertolongan yang besar dari Allah untuk Trenggalek. Nasron Aziza untuk Trenggalek. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, alhamdulillah. Oke, bersamaan dengan habisnya ayat pertama sampai kelima Al-Fatihah, ini juga dosa-dosa musa dibakar habis insyaallah. Ya. Wa yaghfirukallahu dosa-dosamu diampuni Allah yang sing sudah-sudah maupun sing sesuk-sesuk. Ojo terus tambah dosamu. Oke, pokoknya diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita dengarkan lagi Pak Bupati akan meneruskan apa yang tadi di Perluala Muhammad. Oke, sembah nuwun Mbah. Luar biasa malam hari ini kita mengawali tahun dengan pemahaman baru bahwa hidup tidak untuk diri kita sendiri, tetapi hidup punya misi. Allah menciptakan kita itu dengan segala resikonya. Karena Mbah Nun sering cerita ini Ja'ilun fil ardi khalifah, ketika kita diciptakan sebenarnya malaikat sudah mendebat, kenapa kau hendak menciptakan khalifah yang nanti akan hanya merusak bumi dan juga menumpahkan darah. Nah maka malaikat pun gak yakin karo awak dewi. Tapi Allah waktu itu menggaransi, aku luweh ngerti tinimbang awakmu malaikat. Maka jangan sampai di bumi ini kita rusakan, meskipun toh kita gak sempurna, meskipun toh pasti ada kerusakan yang kita perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Makanya dengan kebersamaan kita saling mengingatkan. Karena memang perjuangan tidak mudah. Bahkan orang yang sudah merasa berbuat dengan sangat berat pun Allah itu masih mengingatkan. Apa kamu pikir kamu telah menempuh jalan pendakian? Walak takhamal akobah wa ma'adrokamal akobah. Opos ya sebenarnya perjalanan yang mendaki itu. Maka saya yakin semakin tambah umur, semakin tambah usia, semakin pendek masa kita di bumi ini, semakin berat misi yang kita emban. Nyuwun pangestu, tumateng Allah, Mugi-mugi kula panjenengan dilancarkan setiap misinya. Kita semua punya misi, cita-cita yang sama, mewarisi kemerdekaan. Kemerdekaan sudah ada cita-citanya. Wis gak ono visi misi ne Ipin gak ono. Semoga kita tetap bisa istiqomah untuk kemudian memastikan bahwa kita bisa melindungi segenap tumpah darah dan seluruh bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Wis iku ngen-ngene mbah-mbahe Fanding Fadri awak dhewe. Lebih jauh lagi iman kita sudah mengatakan kita ini menjadi pemakmur. Jadi jangan sampai kita mendekati sesuatu hal yang mendekati kerusakan apalagi yang bersifat sosial. Moga-moga saya, Pak Wabub, istri, dan semua yang ada di jajaran Pemkab, Pak Kapolres, Pak Dandim, semua jajaran bisa memiliki kekuatan, isok nambah speed, melayani sampean makin baik, makin pernah, makin apik gawe Kabupaten Trenggalek. Pomo Mbah Nun ngomong, pin awakmu gak cocok dadi bupati lereno, ya aku leren saiki mbah. Pomo kok secoyo masyarakat untuk bisa berjalan, muka-muka Allah paling kuat, muka-muka Allah paling pangapuro, jika ada kesalahan, jika ada kekurangan. Pun intinya namung nyuwun, nyuwun welasi Gusti Allah, muka-muka kabeh didalane padangne, kabeh digampangne rizkine, kabeh diampuni dosane, diangkat kabeh derajate. Amin. Setelah sarasean di pendopo, aku ngomong dan beliau kemudian menegur saya, Cak, mbok aku ojo dilem-lem, dindasku engko aku sampai keliru-keliru. Aku ngomong, aku gak ngelem awakmu, aku mek ngomong nek gula iku leguyah iku asin, ngono ya. Nek kelekmu kecut, ngono kan. Jadi saya ngomong apa adi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghidayai bupati semua Forkompinda sama rakyat menjadi uswatun hasanah bagi seluruh bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah tidak ada tahun baru di tempat lain yang kita isi dengan kalimat thayyibah, dengan salawat Jibril, dengan macam-macam. Jadi malam ini kita melakukan yang terbaik yang kita tahu. Bahkan kita mohon malaikat Jibril untuk datang ke sini. Ngono ya rek. Kon gak iso ketok kon senengane ndelok arek wedok karo dhuwit tok ae ya. Gak iso ndelok kon Pak, teko temen mang ya. Mang teko anggo ono apa nun ngono iku. Arek-arek yek seneng kula ngoten, arek-arek niki yek seneng atine. Engko pokoke 2003 Anda memasukinya, Anda dituntun oleh Allah, Anda dibimbing oleh para malaikat Allah, dan Anda selalu menjadi muatan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah tidak akan tega kalau kita keliru. Rasulullah akan mendoakan supaya kita selalu berada di jalan yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya rek ya. Nah, saiki aku takon Pak Bupati karo kanca-kanca iki diterusno ta wis? Sik-sik, ngene, aku kepingin ngandani titik ayat di maknya itu ada wacana. Ketika malaikat menolak diciptakannya Adam, itu karena malaikat berpikir empiris. Artinya pengalaman malaikat wong menungso selama iki nguniku, penggawaannya menungso iku, ngerusak bumi dan menumpahkan darah. Nah yang dimaksud itu manusia prasejarah, yang dimaksud itu manusia protosejarah, yang dimaksud itu manusia pra-Adam. Allah tidak ngasih tahu malaikat bahwa Adam itu dibikin versi terbaik dari manusia yang pernah ada itu. Adam dikasih kelengkapan hati nurani, kolbun, dan turun. Dikasih akal sehat dan hati nurani. Maka Allah, nek awakmu turunan Adam, nek awakmu turunan Nabi Adam alaihissalam, Allah Anda akan selalu waspada untuk tidak melakukan yang diomongkan malaikat kepada Allah, yaitu manusia yang kerjanya merusak dan jadi ketoke sing ngunduli hutan, sing ngentekno tambang-tambang kerja purba, manusia pra Adam kira-kira ngono ya. Nek awakmu insyaallah ketoke kon ini raya Adam kabeh gitu ya. Jadi insyaallah Anda semua itu Habib, Harif, Sayyid. Ya. Turun Nabi Adam. Saiki kate khusyuk tak kali seneng-seneng rek. Kita sudah khusyuk lumayan tadi ya sampai akhir kita sudah selawatan. Kita sok seneng-seneng dhisik ta ya apa? Tanya jawab jare Pak Bupati, tanya jawab nang sing takon ayo. Pak Bupati jep depan karo awakmu ayo. Sing pertanyaane berkualitas disangoni. Ayo rek, angkat tangan. Fokus kita Trenggalek. Kok juga. Mungkin ada yang bertanya. Ada pertanyaan yang ini nilai siapa penemu mercon? Sing iso jawab 1 juta. Deh, ada yang mungkin akan menyampaikan di awal tahun baru dari teman-teman mungkin. Karena senjaluk tunggu-tunggu Mbak Nun naro Pak Bupati Bentang. Oke nih, atau monggo Pak, ada satu nih. Ya. Maju aja Pak, monggo. Silakan. Anda akan mengejar argumentasi penolakan Pak Bupati terhadap penambangan emas itu. Eh, monggo Mas. Supaya beliau bisa menjelaskan lebih. Paringi dalan Mas. Lebih mendalam dan lebih detail kan gitu. Monggo Mas. Kita ya ada itu 300. Bapak Mas, sampun. Oke, silakan nanti yang menyampaikan satu dari yang istimewa ini. Ada saudara kita yang ya tetangga saya ke tetangga RT itu sampai rumahnya hancur. Ada tiga keluarga yang bisa dikatakan rumahnya. Saya berharap perhatian dari Bu undangnya dari teman-teman pemuda Desa Watulimo sampai itu untuk penggalangan dana untuk kemarin mungkin sudah sedikit ada yang membantu dari pihak. Saya berharap dari Mas Pak Bub. Oke, sembah nuwun Mas. Ya saya ngapunten karena hampir semua rumah di Trenggalek terus kemudian Panggul, Munjungan, Mo, Kampak, Suruh itu hampir semuanya ada rak longsor. Beberapa ada yang saya kunjungi langsung dan memang beberapa ada yang doa APBD, ada yang tidak. Bahkan untuk relokasi yang di Kampak itu mengumpulkan duit donasi, alhamdulillah dapat 800, rencana mau kita belikan. Kalau memang ada yang belum, kayak tadi yang dimaksud mungkin Basnas. Memang Basnas juga kita untuk keliling, ketuanya Pak Mahsun Ismail, terus di sini juga ada pimpin lain, Pak Rohmat, semuanya keliling membagi tugas untuk memastikan bahwa semuanya tertangani. Kalau memang ada penggalangan dana yang dibutuhkan tanggal 4 besok, monggo nanti saya dikabari lewat Pak Camat. Insya Allah nanti saya bersama Bu Novita, biasanya kita gantian, kalau saya enggak bisa Bu Novita yang hadir. Jadi kalau enggak ada beliau, biasanya Pak Wabub yang hadir. Jadi semua kita saling bergantian, karena ngopeni bolong atau sewu itu juga enggak gampang. Makanya saya tadi kalau ada info seperti ini, insya Allah kita tindak lanjuti, sing ora ngopo mangke digenepi bareng-bareng. Karena prinsipnya kalau di Trenggalek ini ku lomba, lek awakmu duwe informasi silah krono kupingku mek loro, motoku mek loro. To loro iku lek kenekan nafsu ya dadi picek, kuping loro kenekan nafsu ya deg. Mangkane aku njaluk tulung dielingno. Sampean cari wong galek lek ana apa-apa sedekah informasine ke nomor ini. 08 22 33 33 43 80 08 22 33 33 80 pun jenengan enten wargane sing butuh dibantu atau enek dalan sing elek apa enek ngurus-ngurus ning dindi sing angel pun enek sing bisa ditindaklanjuti langsung ada yang tidak. Kadang-kadang kula niku nggih sedih, Mbah. Golek duit itu angel-angel. Saya itu tahun kemarin ngutang duit 250 miliar, Mbah. 250 miliar sing 150 dadi rumah sakit, sing 100 itu rencanaku digawe dalan di beberapa tempat. Ngono ae lho, duite wis digolekno angel-angel sing garap itu gak iso tepat waktu, Mbah. Enek sing menang lelang gak duit-duit, akhirnya diputus kontrak. Jadi memang open-open masyarakat, ngono kan masyarakat ngerti ini dalane wis elek suwe gak dibangun-bangun, bupati ini matane picek aneh ini gitu. Padahal ya kompleksitas pembangunan itu tidak semudah itu, tapi ya bukan alasan untuk kemudian tidak melayani masyarakat. Ya wis kabeh tak tompo, ya memang gone nopo kados dawuhe Cak Nun wau tumpeng iku sing diketok yang dhuwur sik gitu. Memang ya sing neng dhuwur ya kudu memang kalau salah satu pengorbanannya ya ya sing ngene iki gitu. Jadi satu sedekah informasi itu tadi ya re, kedua sedekah rezeki. Makanya kenapa kantor Basnas itu yang tadi ketuanya Pak Mas itu kantornya di sebelah pendopo. Jadi aku itu nyamari kadang-kadang bupati itu ono sing gawa tas isine duit gitu. Ini kayak kemarin aktor matur suwun dapat kerjaan arep ngekei duit gak tak oleh aja dikekno ning aku, kekno lewat nas, ono kuitansine ya ditompo. Dadi sampean gak popo oleh kerjaan duwe untung, tapi untungnya kudu dibagi, itu dibagi neng pejabat, tapi dibagi neng masyarakat lewat apa badan amil zakat. Nah itu sing sebagian engko digawe bantu masyarakat yang kena bencana itu. Alhamdulillah dari hampir 1 miliar yang terkumpul, yang 800 itu dari korporasi. Korporasi ku ya pengusaha-pengusaha sing oleh garapan ngono iku rek ngono. Dadi sampean ben ngerti apa namanya nang kono kabeh ono tulisane jeneng pengusahane sapa sampean iso teliti. Dan sing ke nomor telu sedekah partisipasi. Karena biasane bantuan untuk rumah kayak rusak berat iku paling mek 50 juta. Untuk yang rusak berat yang 30, rusak ringan biasanya 15. Lah 50 juta iku lek kemudian sing wis kena bencana wis gak duwe apa-apa, mbok kongkon bayari tukang, mbok kongkon masakno, nelongso mesakne. Kula nyuwun jenengan kersa sedekah partisipasi. Maksudnya lek wis ana sing sedekah rezekine, wis materiale wis ana ya bantuun dandan-dandan omah kerja bakti. Makane kula matur suwun ada yang menginisiasi bisa ada pengajian terus kemudian penggalangan dana itu luar biasa kula matur. Memang gak kabeh urusan iso ditandangi dhewe. Perintah itu tangan kakinya terbatas, tapi kalau kita gotong royong insya Allah bisa. Pun niku nggih. Wes pokoknya awak dhewe sedekah informasi, sedekah rezekine, sedekah partisipasi berkah. Mas kalau ada anu wes sampean undang ae via WA gak popo. Lek memang ono sing didelok atau kudu ono sing diongak monggo. Napa-napa. Wong biasane ono sing DM aku ya tak parani kok gitu ya. Pun ngaten mawon pun nggih. Ini dahsyat ya. Cerdas ya. Saya merespon beliau ngene. Kalau masyarakat yang di daerah rawan bencana, ini nyalahno Gusti Allah. Tidak ada bencana ngono iku. Malaikat sampai wititan iku ngono iku. Air yang mengalir ke tempat yang lebih rendah, ada tanah alam itu sudah begitu, dia sudah amrullahnya begitu. Awakmu dikasih celaka oleh Allah. Jadi ojo ngarani bencana alam. Itu adalah ketidakwaspadaan kita. Ora gak ngandani ojo anggon kene rek engko ana iki 5,2 ada tsunami apa nek wis ana tapi nek sak durunge kan gak ro deke. Dadi ilmu kita juga masih sangat terbatas. Artinya sing pinter-pinter ya ojo sombong bahwa ternyata kon yo gurung iso preventif menyelamatkan rakyatmu. Jadi semua itu bukan bencana alam tapi sebenarnya itu hasil dari ketidakpas belum sampainya ilmu kita terhadap pengetahuan alam yang sebenarnya. Nomor dua, karena kayak kiai-kiai tak jaluk yang sering terjadi bencana itu Pak Yai mimpin liritan, mimpin gosah, mimpin memilih ayat-ayat yang terbaik yang untuk supaya Allah sayang kepada awakmu. Karena Allah bisa membatalkan segala sesuatu. Allah bisa membuat segala sesuatu dan bisa membatalkan segala sesuatu. Jadi wa kana dzalika 'alallahi yasira. Kalau Allah menggagalkan atau membatalkan tanah longsor sangat bisa. Jadi pokoknya awakmu sing hidup karo Gusti Allah. Kalau teman-teman dari Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah pun memimpin rakyatnya untuk supaya Allah menjaga penduduknya dan sing akeh-akeh istighosah kan gitu. Ya istighosah kok zaman biyen lah. Iki konkret soalnya kalau kejadian alam yang menimpa manusia itu kan sangat konkret. Manusianya harus mergo kata perlu. Ini kata perlu alamku ya opo kata perlu kan seperti kemarin jari Mbah Rono Merapi itu bukan meletus, Merapi itu ngereng apa mek watuk didik ngono lho mek umbelen meledos. Nah itu ilmuwan kadang-kadang tidak waspada iku duduk meledos kan vulkano itu bukan meletusan itu hanya ini luberan. Jadi banyak hal yang kita tidak paham terhadap alam maka satunya jalan adalah menetapkan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dolek ana wong sing apik ndek daerahmu iku sing lawan bencana dolek ana wong apik itu wong pinter wong apik iku kiai gak mesti ustad gak mesti sarjana apik kadang amek tukang becak kadang amek wong cilik mek petani biasa apik tulus mintalah doa kepada dia gitu ya sebagaimana Rasulullah dulu pesan kepada khalifah untuk mendatangi Wais Al-Qarni roh ya kan ya. Padahal Wais itu sendiri belum pernah sowan Kanjeng Nabi. Wais itu sing ngingu pedet bendino diangkut, dia ternyata punya rencana untuk nggendong ibune yang buta itu dari tempatnya di jauh dari Mekah ke Ka'bah. Dek latihan sik dengan ngingu pedet sampai dari sapi, bendino diangkut, dingon dengan cara diangkut, cek suatu hari dia kuat gendong ibu ini. Jadi tak jaluk ngolek uang api. Jogja itu terancam Merapi terus menerus, dan salah satu pedoman dari SAR di sana, Search and Rescue ya, arek-arek SAR itu adalah sowan nang wong sing api, terus njaluk donga, terus njaluk tulung, sampean ojo metu teko Jogja, nek sampean metu Jogja kok merapine grutuk-grutuk gitu. Jadi kalau orang itu pergi dari Jogja selalu merapine terus apa jenenge? Bekuduk gitu ya. Nah, jadi sangat mungkin Allah itu mentakdirkan sesuatu terjadi di dunia itu berdasarkan seseorang. Pamane ngene wis. Awakmu numpak bis tanpa numpak pesawat. Nek menurut teori teknisnya, bisa iku mestine kecelakaan atau pesawat tiba, sak pitulute ngono ya. Tapi karena ada satu orang dalam pesawat atau bis itu yang disayang oleh Allah karena kebaikan hidupnya, karena hatinya suci, karena kelakuannya apik, gak sugih, gak menonjol, gak hebat, tapi pokoknya apik di hadapan Allah. Kalau ono wong sing koyo ngono iku di kampungmu, masih mungkin dhek mek tukang angkut-angkut, masih dhek mek kuli, masih dhek mek buruh tani tau apa. Carilah orang baik. Baik dalam ukuran kebaikan menurut Allah ya. Dudu wong pinter saiki lek dhewe wong pinter. Sekolah sak unuke iki cek pinter lah, pinter iku lak aku takon sing korupsi di Indonesia iku wong pinter ta wong goblok. Wong pinter kabeh, dadi sing ngerusak dunia iki akeh-akeh wong pinter gitu ya. Mulane kono aja ndelok wong pinter. Dadi nek kon milih presiden ben niku tahun 2004 iku yo rasakno saiki wong apik tagak ngono lho. Rasakan karakternya, kelakuannya, auranya bagaimana. Ojo gagah, ojo hebate. Nek hebate iku medeni kok. Termasuk di desa-desamu, di tempat-tempat lokal juga nek iso golek ana wong apik. Ide karo dhewe insyaallah Allah akan membuat selamat semua orang di sekitarnya. Karena dia itu termasuk waliullah gitu. Waliullah itu gak kudu Gus Ud, gak kudu Mbah sapa ndek? Mbah Ngilbien, Hamid dan seterusnya, tidak harus itu. Kadang-kadang ana wong sing menurut awakmu wong gak tepak lah, wong mendeso biasa, wong sing gak menonjol apa-apa ini, ternyata dia sangat baik di depan Allah Subhanahu wa taala. Ana wong sing koyo ngono iku, utawa cek gak angel-angel dadi wong sing koyo ngono iku. Wong sing istiqomah, badai sak isosone selalu istiqomah ya. Kelakuane selalu apik, selalu nulung wong, selalu kepingin menjadi orang yang lebih baik dan seterusnya. Pokoknya dadi wong sing koyo ngono nek iso. Supaya Anda ditakdirkan Allah untuk menyelamatkan daerahmu. Cukup satu orang itu baik, kalau menurut Allah mencukupi maka seluruh wilayah kayak fardu kifayah itu. Tidak ada hukum kifayah, hukum takdir kifayah. Maksudnya kayak layat ya, apa? Layatan yang mati lo ya. Iku nek gak ono sing layat sak dunya dosa kabeh ya ta gak. Nek ono sing layat wong telu wae cukup sak dunya bebas dari dosa, betul ta gak? Nah, bisa saja satu orang, jadi kayak saiki iki awake dhewe ndonga amin ya gitu. Gurung karuan sing dikabulno aku karo Pak Bupati. Mungkin mbok sapa ndek kono sing gak tapek krungu sing ndek kono mek ngantuk-ngantuk dhewe. Mungkin yang dikabulkan adalah orang yang di belakang sana. Makanya saya hati saya itu selalu meloncat ke belakang juga. Nek arek-arek kene iki kan aku gak kemun lan arek-arek ngarep-ngarep iki. Tapi sing mburi-mburi kono itu kan lebih dahsyat daripada Anda yang di depan. Nek awakmu nek kene di depan karo aku krungu banter ketok andek mburi kono. Ngelempon di sore wit ya toh gak jelas ya toh. Ono sing menek barang itu kan lebih dahsyat daripada Anda. Nek Anda kan elit iki. Ini kaum elit iki. Nek mburi-mburi kan dahsyat kan. Mungkin sing amin di kono iku sing dikabulno Allah. Aminmu buanter kan sing kabulno. Mulane kon anggar mudah-mudahan dapat istri, amin. Buanter gak kabul-kabul. Biyen anggar makian soal bojo ya amine buanter sampai tutup galaksi Andromeda. Amin. Mari ngono makian mana ji amin banterna berarti gak kabul-kabul kon. Sing ndek kono iku mek neng amin jero atine kabul. Ngono. Dadi kanca-kanca mudah-mudahan Trenggalek oleh Allah dihindarkan dari hal-hal yang menyengsarakan rakyatnya. Ngono ya. Nah itu karek milih ayat sak mbreng di Quran iku. Milih ayat diwiridkan bersama nek ayahe gak ngejak ya awakmu sing ngejak kanca-kancamu mbuh malam Jumat. Tiap malam Jumat pisan mbuh ya apa pokoknya selalu ada persambungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu gak kedaden Allah gak karep. Nek Allah tidak mengizinkan tidak terjadi gitu loh. maka Allah bisa membatalkan kehendaknya itu kalau engkau dekat dengan Dia. Allah mengatakan, kalau hambaku mendekat kepada satu langkah, aku mendekat ke Dia sedepa. Kalau hambaku mendekat, saya mendekat kepadanya sepenggalah. Gitu kan? Gitu. Jadi, nek awakmu melaku nang Gusti Allah melayu nang awakmu lak wis kurangi apa Gusti Allah. Jadi, dekat-dekatlah dengan Allah. Karena di Jogja itu dulu saya itu munggah Merapi rek, munggah nang puncake Merapi. Jadi aku iki Dewan Suro Sar DIY. Jadi aku iki pengurus resmi Dewan Suro. Jadi aku nek lunga teko Jogja arek gak ngolehi. Cak ojo lunga sik tangki Merapi kok ya apa nek men lunga ngono. Kaya-kaya aku iki Mbah Ureksone Merapi ngono lho. Tapi saya memang bergaul sama mereka. Jadi saya itu mencoba memahami sapa sing gawe sing ngurusi pedus gembel, sapa sing ngurusi angin sapa, karena Merapi itu kalau meletus tergantung angine ngetan tangulon ngalor tangidul. Itu arah laharnya, arah pedus gembelnya tergantung angin. Lah sing angon angin iki sapa? Kita mengenali ada Mbah Petrus, ada Kiai Gringsing, ada Pangeran Patmo, ada macam-macam di sana. Itu bukan saya klenik-klenik, tapi tak parani mendukur. Parani mendukur, 2 kilo di bawah puncak, aku munggah jam-jam setengah luruh bengi lah. Dan aku omong-omongan itu kayak gendeng itu. Karena arek-arek, kira-kira arek papat, arek sarmburiku, aku omong-omongan. Meskipun jannya aku gak ruh, rek. Aku gak ruh apa-apa, aku gak marifat belas. Aku ini pokoknya, ruh ya raimu, ibu tak, karo duitmu, karo kaosmu, menutok. Saya itu tidak mengerti gitu-gitu, tapi pokoknya aku niatku nulung wong. Maka begitu saya turun Merapi dan saya bilang sama semua jamaah makinya, mulai hari ini tidak ada lagi erupsi Merapi, mulai hari ini tidak ada letusan lagi, tidak ada lumberan lahar atau apapun dari Merapi. Itu yang saya terima janji dari atas Merapi dengan mbah-mbah itu. Dan sejak hari itu tidak ada letusan, bukan karena saya sakti, tapi karena aku temenan, kepingin nulung wongku temenan, makanya sodako tadi itu, beliau tadi menyebut ada sodako informasi, ada sodako harta, ada sodako rezeki, ada sodako partisipasi. Jadi itu semua sodako. Anda kesini itu sodako, awakmu nyodako ya aku toh. Jadi bayangkan aku diundang rene terus awakmu gak teko terus lapo aku. Dilang-dilang dewe ngono, karo mangap dewe ngono. Cek sonto aja. Iya toh. Nah, jadi bagi saya Anda itu rezeki saya. Mungkin aku ya rezekimu, alhamdulillah iya, nek gak ya gak masalah. Wong anjane aku ya apa. Saya tidak pernah mengagung-agungkan atau ngunggul-ngunggul no awakku. Aku iki mek nek ana awakmu aku sedikit ada harganya gitu ya. Karena awakmu kan regane gitu. Nek awakmu sangat saya hargai dan selalu bagi saya Anda selalu berharga karena karena fungsi Anda itu sotakom itu membuat saya menjadi sedikit punya harga ngono ya Rek ya. Mulane saiki ya apa iki Pak Bupati? Kita teruskan apa? Terus titik meneh ngene sampai jam 1 Pak ya. Setengah jam meneh ya. Ojo jam 3 rek. Nek Pak Bupati duwe Bu Novita ku duwe Bu Novia. Bu Novia ku nek wis 12:30 wis WA aku. Ngono. Dadi aku wis di WA 12:30. Dulu saya sampai jam 3 enggak masalah. Sekarang pun sebenarnya tidak masalah menurut saya, tapi menurut bojoku. Lah kon kudu karo bojomu kudu simpati ya. Karepe iki apik cek kon gak loro gitu ya. Dadi aku ya nganut ngono rek. Dadi salaman barang saiki ke tiniah rohaniah ya. Gak salaman koyo biyen nek tak turuti salaman koyo biyen. Ya subuh meneng kok aku mulai. 20 menit oke. Kalau gitu lagu ae ta dulinan rek. Lagu apa? Oh ya wis gak apa-apa tak turuti ya. Berarti Mbah Geol iki saiki dijenengi Mbah Tok, Mbah Koyor. Mbah Koyor mergo senengane mangan koyor karo kikil lho rek. Mbah Koyor. Dadi Mbah Koyor kan selalu mengibaratkan sebagai seorang Sagittarius kan kudu menarik apa? Busur ke belakang karena beliau tadi mengatakan kan untuk masa depan penolakan terhadap tambang emas itu kan untuk masa depan rakyat Trenggalek besok-besok kan gitu. Supaya engkok gak diwarisi. Wis pinter ae gak direk. Iya, lha wong kon garap ya kon nyewa wong Australia. Lha wong Australia melok-melok iku wis oge. Cek kate ngerampok nang wong melarat ngono. Nek ate-ate ngerampok dirampok dhewe. Wong itu haknya kita kan gitu. Kene ya wis pinter nek ngerampok awake dhewe gitu. Di, oke teman sekalian, yo don ini dijaluk ya don, didaulat oleh rakyat untuk one more night artinya semalam lagi, one more night, yo, gak apa, yo, sallu ala Muhammad. Yeah. Mbah Koyor pada temu. Boten kalih kula. Jeleh mboten. Mboten. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Bah, sehat. Yo, disehat-sehatke. Sehate wong tuwa. Oh, lagi. Ora, Don. Dalem. Kaya biasane wae ya. Ah, nggih. aku kuwi kagum lho. Lah pripun to? Karo suaramu kuwi lho. Oh, nyok. Ing atase cah kunting kaya ngono lho. Ning suarane kok cemeng-cemeng kling apike. Kuwi lho sing kaya swara jago kluruk ki mau lho. Sing pundi? Aku. Pundi? Oh, alah. Saken napa, Mbak? Saken napa jenengan? Coba jago kluruk ngoten niku saged wae nirake mboten. Saged nirake mboten? Oh, udah normal. Ah, ngoten. Sekarang lebih dikenal dengan nama Mbah Koyor. Ayo saya jenengi Mbah Koyor, ya Mas Munaj. Sinten Mbah, Sinten Mbah, Sinten, Mas Sinten, Kiai Haji Muainun Najib. Walah, niku lho Mbah. Biyen ana cah PRD cah Solo, sik jenenge Ainun Najibun. Oh, tahun pinten, wes ngono. Niku lho Mbah, kula sing kagum kali ini jago kluruk. Gitu, lagu zaman sekarang, terus tiba-tiba jadi uro-uro. Itu gimana itu? Idenya itu gimana kok bisa jadi seperti itu? Lah iki kowe kurang jeli. Iki ciri-ciri cah milenial sing kurang jeli, kurang iso memahami. Aku ki nak wong lawas to, Dok. Wong tuwa, wong zaman biyen. Wong jaman biyen kuwi tansah nguriruyan. Instinge kuwi. Nggih. Insting reflection sing tak lakoni nalika aku sih cilik. Oh, terus otomatis ngono. Dadi meski terpesona karo lagu-lagumu sing kaya jago kluruk kuwi. Terus nyambunge ya terus uro-uro. Nggih. Ah niku sing badhe kula takokke, Mbah. Kok saged jenengan niku? Ya bisa. Wong aku kuwi termasuk wong jaman biyen. Terus kula sebagai generasi milenial, bagaimana caranya biar bisa berpikiran atau pola pikir seperti jenengan? Wah, apik. Nak kowe duwe keinginan sik kaya mengkono iku apik. Itu bagus. Dadi kowe ora menghina ya. Boten. Kula pengen sinau, Mbah. Ora ngecek. Boten. Nah, sik penting kuwi. Kuwi sing kudu mokel tenan. Kowe gelem mau sinau. Nggih. Sinau kuwi kaya manah. Sekedap, bentar. Kok mbiyen sejarahe kuwi. Lah pripun? Kok antar sejarahe? Sejarahe karena aku ini meskipun wong tua aku sih ingat aku ini berbintang Sagitarius. Makanya terus Sagitarius kuwi nak menurut zodiak kuwi gambare wong memanah. Oh. Nah, makanya terus mengibaratkan itu dengan memanah. Memanah? Nggih. Yeah. Ini busur panah ya. Gendewo boco Jawa ini. Menarik, kalau hanya menarik ke belakangnya itu hanya sekian, maka busur gelut. Maka busur anak panah ke belakang mungkin yang sejauh mungkin. Sehingga mata panah akan meluncur, melesat ke depan dengan cepat dan jauh. Mas, kora mas. Mata panah, mata panah akan luncur ke depan dengan jauh, maka kamu akan mampu menjangkau masa dengan jauh dan baik dan bagus. Jika lo kamu ingin menjadi pemimpin, kalau mau belajar ke belakang yang jauh, mempelajari masa lampau bangsa, pelajari leluhur-leluhur kita, maka kamu akan mampu menjadi pemimpin yang bagus, yang mampu memimpin Balgatun toyibatun warobun obur. Ngono. Lah terus ngeten Mbah. Kulon. Ya. Nah, terus onten boten lagu-lagu sing jaman biyen niku sing kira-kira niku nggih seneng-seneng kanca-kanca juga niku. Oh, iya. Ora jeleh kowe. Oh, boten nek kula. Wong kula seneng sing saru-saru kok. Iya, iya, iya, iya. Kowe dadi ngutik-utik masa lampau. Ah, nggih. Kowe ngutik-utik masa kecilku kowe. Zaman aku masih kecil bahagia kan lagu daerah yang sampai sekarang aku masih inget. Oh, niki sing bar iki niku zaman jenengan cilik. Ayo. Oke. Okay. Contone yo podo dolan neng Demak Ijo, ayo jo jodahanku ayo ku kusir daran ayo ran rantai kapal ayo pal paluare PKI ayo I iwa babi ayo bi bintang sabit masung bi ayo bi minang jigo ayo go godong telo ayo lo lonto mentem ayo tem Ini ku anu bah, sok dinyanyike terus. Nggih sak demoke niku. Heeh. Demok mboten jenengan, Mbah. Romantis aku. Widih. Kelingan jaman aku cilik. Ayo mon golek tebu barang lho. Nggih. Rano cah golek tebu ki ra ono. Mboten wonten. Golek iya. Yo tuku ngono itu. Ono siji meneh. Oh nggih to. Cekel yo meneh iki. Demok-demok nggih. Wah, nek niki kula ngertos, Mbah. Kula ngertos, Mbah niki, Mbah. Niki kula ngertos. Iya, iya, iya, iya. Nah, sing ngeten to. Esuk-esuk tuku lengo nyangkin botol. Kanca. Kanca lawas dijak dolan menyang kali. Pelem. Pelem iku kecuting luwihi jeruk. Tumo. Tumo iku manggone ana ing rambut. Jempol. Jempol sikil lodal lan dilengkena patil. Itu. Itu kuwi nggo dolanan ora apik. Tempolong. Tempolong yen digeret besake kulit. Silet. Silet iku dicupuk aja dicawuk. Gawang. Gawang bal-balan jaringe arep pritil. Pentung. Pentung wasi nggo ngepuk sing korupsi. Matur suwun Mbak Geol, monggo, monggo istirahat riyen. Nggih. Yo wis bengi. Nggih, nggih matur suwun nggih, Mbah. Kita doakan semoga Mbah Koyor sehat terus. Bisa kita terus. Oke. Okay? Lanjut. The baby that you go again, that you go again, making me love you. Stop using my head, let it all go. Got you stuck on my body like a tattoo. Yeah, yeah, yeah. So I cross my heart and I hope to die that I only stay with you one more night. And I do not say it a million times that I only stay with you one more. Bye. sing gak poso ono sing gelem ngaku. Aku takon nek awakmu poso, mari maghrib mangane enak ta gak? Enak ndi kon poso maghrib mangan karo gak poso maghrib enak ndi mangane? Enak nek poso to. Jadi kita tadi sudah menjalani pergantian tahun baru dengan kebaikan-kebaikan, thayyibah dengan wiritan, dengan doa, macam-macam dengan lagu syukur. Semua ibarat wong poso saiki oleh buka. Jadi oleh mangan karo Mbah Koyor, karo Mbah Geol, oleh beban kasih asmara. Saiki kali sekali Kanjeng tolong mikrofonnya dikasih ke Pak Dandim, Pak Kapolres dan Pak Bapak Forga yang lain. Berdiri bersama di sini kita nyanyi bareng-bareng seneng-seneng buka yo. Buka yo. Dan bukane wis halal, halalan thayyibah insyaallah yo. Jadi ini bukan seneng-seneng untuk hura-hura, tapi seneng-seneng untuk menjadi bonus dari prihatinan kita sejak tadi. Ngono ya, Rek ya. Insya Allah, mikrofonnya dikasih Pak Bapak. Menjaluk medley era, supaya Trenggalek tetap meneguhkan dirinya sebagai yang konstruktif bagi Republik Indonesia. Ngono ya. Aku gak ngongkon berontak gak aku. Aku njaluk bupati dan semua bupati yang lain seluruh Indonesia itu menjadi peneguh dan menjadi energi positif bagi masa depan Indonesia seluruhnya ngono ya. Sekarang kita ingat-ingat dengan medley era ini, kita ingat monggo Pak Wabub monggo sampean nyanyi. Oke, dia pakai ini. Monggo ya. Ya, untuk Ibu. Juta gentar membela yang benar, juta gentar meminta diserang, maju serentak mengusir penyerang, maju serentak tentu kita menang, berkerak. daerah 9 bulan era musik-musik rock. Mas, masih apa? Tahu masih. Tangani ta saling rangkul satu sama lain menjadi satu semua umatan wahidatan sak Trenggalek sak Indonesia menjadi satu sak iso isone gak apa-apa bismillah yo sak iso isone yo nek sing gak iso mergo posisine sak piturute nang tanganmu nang dodo nang jantungmu ngono yo dungone aja akeh-akeh nyeluk Gusti Allah situ angger berlaku untuk semua ngono yo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semua bareng-bareng Rabbi anzilni. Rabbi anzilni. Munzalan mubarakan. Munzalan mubarakan. Wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan ya Allah. Wa anta khairul munzilin. Sekali lagi, Rabbi anzilni munzalan mubarakan. Wa anta khairul munzilin ya Allah. Engkau awakmu mulai setiap langkahmu itu bimbingan Allah. Awakmu tutup endi itu Allah yang menentukan. Awakmu di delenggon kantor, gon penggawean dan rumah tangga yang dipayai Allah, diridhoi Allah, disejahterakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai meniti tenono sampai langsungnya tahun 2023 Anda mendapatkan kejutan-kejutan dari Allah. Anda akan dikagetkan oleh Allah dengan rahmatnya, berkahnya, barokahnya. Amin ya rabbal alamin ya. Ya Allah, sampean piara-ara ikhlas kabeh ten panjenengan ten kekasih panjenengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Kailah ya Allah, mereka sudah berbuat yang terbaik seluruh Trenggalek ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun. Ya Allah, innama amruhu idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa imun. Shadaqallahul azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berkah-berkah berkah ya. Berkah. Tenang ati nang kabeh. Lancar rezekine. Amin ya. Rukun keluargane ya Allah. Maju usahane ya. Amin ya Allah bimbinglah mereka, tolonglah mereka ya Allah. Salaman bareng ya, salaman jurati kabeh ya. Munir aku nyaluk pamit. Pulang diantarkan ke Kanjeng dengan sebuah selawat awakmu. Pulang nanti awakmu ngiping kok insyaallah ana sak terapan karo Kanjeng Nabi ya. Amin. Mbok dipeduki langsung mbok ketok tok mbok pokoke ada sur Kanjeng Nabi dalam mimpimu ngono ya rek ya. Amin. Soale awakmu gak iso lapor-lapor nek ana Kanjeng Nabi. Gak iso nang swarga, gak iso tanpa Kanjeng Nabi ngono ya. Amin. Aku njaluk sepuro salah-salahku, kabeh tak cintai. I love you all. I love you full ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Rangka mengikuti Kenduri Cinta bareng Mbah Nur dan juga dalam rangka menyambut tahun 2023. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pemkab Trenggalek, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten.